Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Pertanyaan dari brosurnya. Pertanyaan yang berkaitan dengan brosur belum ada. Sudah, kita jawab aja. Pertanyaan minggu yang lalu. Tanggal 17 Februari 2013, dalam mandi janabat ada wudunya. Dengan demikian, apakah juga membaca doa sesudah wudu? Tidak ada. Sesudah wudu mandi janabat tidak ada doanya. Apalagi? Kenapa hanya Nabi Muhammad saja yang bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan nabi-nabi yang lain hanya alaihi salam? Dan Quran surat apa yang menjelaskan yang demikian itu, Ustaz? Dan dalam menyebut nama Allah disertai Subhanahu wa Ta'ala, apakah ada penjelasannya dalam Al-Quran? Baca surat Ahzab ayat 56 coba. Surat Al-Ahzab nomor surat 33 ayat 6, ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Ada natnya mungkin? Bersolawat artinya, kalau dari Allah berarti memberi rahmat, kalau dari malaikat berarti memintakan ampunan, dan kalau dari orang-orang mukmin berarti berdoa supaya diberi rahmat, seperti dengan perkataan Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, lah kan? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Masyaallah, ada salam dari situ dasarnya. Ya. Terus apa lagi? Yang alaihi salam tadi, Kak. Ya, coba dibaca itu. Tentang dalam apa itu, kalau nabi yang lain kok alaihi salam. Coba di dalam surat As-Saffat ayat 180-182 coba Anda baca. Surat As-Saffat nomor surat 37 ayat 180-182. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa salamun alal mursalin. Ucapan salam kepada seluruh utusan Allah, para rasul, para utusan. Diartikan. Maha suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan, dan kesejahteraan dilimpahkan atas para rasul, dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Ya, wassalamun alal mursalin. Kesejahteraan atau keselamatan kepada para rasul. Maka rasul alaihi salam. Isa alaihi salam. Ya, kesejahteraan kepada beliau. Nah, adapun Allah Subhanahu wa Taala kok pakai spesial Allah Taala? Boleh kan? Ya. Allah Subhanahu wa Taala karena Maha Suci dan Maha Tinggi itu termasuk asma Allah kan? Ya. Boleh saja Allah Subhanahu wa Taala boleh. Ya. Karena memang Allah Subhanahu wa Taala Maha Suci dan Maha Tinggi Allah itu. Allah Azizul Jabbar juga boleh. Ya. Baik disertai asma-asma Allah disebutkan di situ, boleh memang Allah itu mempunyai ya sifat apa 99 asma Allah, asmaul husna, selain Allah masih ada lagi nama-nama 99 itu. Apalagi? Pada Jumat kemarin, pada khutbah dijelaskan bahwa ada sebuah hadis yang artinya, janganlah engkau sholat seperti ayam mematuk dan duduk seperti kera dan menoleh seperti serigala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mohon dijelaskan hadis tersebut. Maksudnya kalau sholat itu yang khusyuk, ya, khusyuk seperti ayam mematuk, tahu nggak? Nah, sujud itu ibaratnya belum nempel tempat sujud sudah diangkat. Nah, jadi cepat banget seperti ayam mematuk makanan itu loh. Notol, cepat banget tul. Lah, sujud tak begitu kan ya. Maka jangan seperti itu. Ya, duduk seperti kera. Pernah ngerti kera duduk enggak? Nah, kera itu kalau duduk seperti itu, kalau orang sholat duduknya jangan seperti duduknya kera. Nanti dulu anak kera duduk biar coba. Kamu lihat, ya kan? Nah, kera duduk seperti apa? Mulai seperti serigala, ya. Ya pokoknya sholat itu yang khusyuk, jangan toleh-toleh kesana kemari dan ikuti apa yang dicontohkan Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kalau kamu melihat aku sholat. Bagaimana Nabi duduknya di waktu sholat. Bagaimana Nabi sujudnya di waktu sholat. Bagaimana Nabi kalau salam di waktu sholat. Nah itu dicontoh itu. Apalagi? Tentang sholat Jumat. Suami saya bekerja di pabrik dan di shift. Jadi kadang siang di rumah. Kalau di rumah, dia tidak mau pergi Jumatan. Dan kalau saya ingatkan, dia hanya diam, tidak memberi jawaban. Kalau saya tanya alasannya, juga hanya diam. Apakah benar seseorang yang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut akan ditutup hatinya oleh Allah? Dan bagaimana solusinya agar suami saya mau pergi ke masjid? Yang kamu aja nggak tahu bagaimana saya. Itu kan suami teman tidurmu, teman berbincangmu, teman ya tiap harian di situ. Solusinya gimana? Ya, apa diterkese neng masjid? Ya, diterkan dulu terus ditinggal balik apa begitu? Nah, nanti ya. Memang ada hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, man taraka salasa jumain tahawunan biha taba Allahu ala qalbihi. Jadi Rasulullah bersabda, barang siapa meninggalkan 3 Jumat, ya, 3 Jumat karena mengabaikannya, yes, nyepeleknya itulah ya, Allah mengunci hatinya. Ya, hadis riwayat Abu Dawud, juz 1, halaman 407, nomor 1054. Nah, sampai tidak sholat Jumat 3 kali karena sengaja, nyepeleknya, Allah mengunci mati hatinya. Nah, sholat Jumat di rumah aja nggak mau Jumatan, nah, apalagi kalau pas kerja di pabrik ya saya ra Jumatan. Maka bagaimana solusinya? Ya, suruh ngaji aja. Kalau belum bisa datang ngaji, kan lu pakai radio, nanti kan ngerti. Kalau mendengarkan radio sendiri terbuka hatinya, nanti tidak usah disuruh, tidak usah suruh sholat, tidak usah suruh Jumatan, nggak usah disuruh. Kalau dengan sadar ya mengerti, memahami agama itu, ya, dia tidak usah disuruh-suruh, akan berusaha mengamalkan semaksimalnya. Apalagi? Di manakah kita meletakkan bacaan Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Sampai saat ini saya masih belum jelas, karena ada keterangan dalam buku Khisnul Muslim oleh Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qattani dan buku lainnya yang mengelompokkan doa tersebut dibaca sebagai doa iftitah dalam sholat tahajud. Ya. Mohon penjelasannya. Jadi sholat tahajud itu doa iftitahnya ya sama aja. Jadi itu doa itu kan dibaca di waktu Nabi bangun di waktu malam hari. Onali bangun. Kemudian beliau berdoa, Allahumma lakal hamdu, ya, anta nurus samawati wal ardi. wa man fihinna. Itu ketika bangun malam, bangun beliau berdoa untuk itu. Jadi tidak ada keterangan terus dibaca sholat tahajud iftitahnya itu enggak ada keterangan tuh. Ya. Yang bangun malam dan bangun di kapan itu dibaca kapan saja boleh, tapi kalau untuk salat malah saya belum tahu kalau untuk salat. Apalagi bagaimanakah hukumnya wanita berjilbab menggunakan sanggul yang terbuat dari dakrion atau jepit pita yang besar sehingga tampak seperti menyerupai punuk unta? Ya enggak apa-apa. Asal dia jalannya tidak berlenggak-lenggok seperti punuk unta enggak masalah. Dan tujuannya bukan untuk tabarruj. Ya, enggak apa-apa itu. Sebab kalau ada melarang kan harus ada dalilnya, wong itu urusan dunia. Urusan dunia itu selama tidak ada larangannya, nanti boleh. Kalau kamu mengatakan dilarang, lah ada tunjukkan dalil larangannya. Tapi kalau masalah ibadah, aja tekon larangane. Ada tuntunannya apa tidak? Kalau enggak ada tuntunannya, berarti membuat-buat ibadah sendiri, ibadah yang baru, yang disebut bid'ah itu. Maka kalau urusan dunia, bebas, apapun boleh selama tidak ada larangan. Kalau urusan ibadah, paten, tidak boleh membuat sendiri. Ya, kecuali hanya mengikut apa yang dituntunkan. Nah gitu. Maka itu tadi kalau tidak ada larangannya, mungkin larangannya terbentik dalam niatnya, tujuannya apa. Kalau tujuannya untuk tabarut atau dengan pakai tutup menggaya dari jalannya, menggaya seperti punuk unta yang lenggak-lenggok itu ya, kanan-kiri. Nah begitu seperti pakaian apa, wanita yang berpakaian tetapi tidak berpakaian seperti telanjang. Hukumnya tidak mencium bau surga, gitu kan. Apalagi? Sebagaimana diketahui, ada banyak pilihan doa iftitah, doa ruko, doa sujud. Bolehkah kita membaca lebih dari satu doa sekaligus? Jadi setelah membaca doa yang satu, dilanjutkan dengan doa-doa pilihan yang lain, Ustaz. Apa kabar lah, Pak? Wong kadang-kala tarweh ra maca iftitah gitu, Pak. Ya ta? Kala tarweh itu nek maca iftitah kesuwen, langsung rasa nganggo iftitah kan gitu. Mosok kemar maca kabeh. Ya dah, baca aja salah satu di antara yang dicontohkan oleh Rasulullah itu, baca salah satu. Kuwi maca kabeh ora kelakon kok. Ya, maca satu ya kadang kala nek salat tarawih karena rekaatnya banyak itu terus iftitah tinggal. Lah kok ditinggal wong sunah aja kok itu dah. Nah, sunah. Padahal nek kita salat tuh jangan ini sunah ini wajib, jangan. Karena ada kan yang mengatakan iftitah sunah. Ya, surat itu ya sunnah, ya, sing wajib mong Fatihah ya. Dan kalau kita ikuti Nabi, sholu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti kalau kamu melihat aku salat. Salat Nabi pakai iftitah ya kita pakai gitu toh. Nabi baca surat ya kita baca gitu. Ikuti Nabi jelas benernya. Jangan membagi-bagi ini sunnah, ini wajib. Enggak usah begitu. Maka baca aja satu yang kamu sudah hafal, ya udah dari beberapa doa iftitah itu dipilih salah satu. Nah, enggak usah dibaca semuanya. Apalagi? Saya seorang pemuda, ayah kandung saya sudah meninggal, ibu menikah lagi dan merantau ke Jakarta. Saat ini saya tinggal bersama simbah, kadang saya juga tinggal ikut Pak Lek. Karena rumahnya berdekatan. Saya bekerja di Solo. Setiap gajian saya sisihkan zakatnya. Bolehkah zakat penghasilan saya itu saya berikan kepada simbah saya, karena simbah saya tergolong orang yang miskin, Ustaz? Oh, sok putune sugih kok bae miskin itu gimana ya? Ya dah. Zakat kolom untuk simbah itu enggak ada. Ya dah. Nah, kolomnya untuk miskin. Kalau kamu kategorikan mbahmu miskin, lah cucunya kaya kok punya mbah miskin itu gimana? Nah, mestinya mbahnya itu jadi tanggunganmu. Jadi jangan mau memberikan kepada mbahnya, diambilkan zakat. Zakat itu bukan milikmu. Ya, kalau kamu ambil zakat kamu kasihkan mbahmu berarti kamu tidak memberi apa-apa kepada mbahmu tadi. Ada diopeni sejak kecil, ya. Terus diberikan zakat oleh mbahmu. Mestinya mbahmu itu jadi tanggunganmu. Jangan diambilkan uang zakat untuk simbah itu enggak ada, ya. Tolong simbah itu enggak ada. Apalagi saya pernah bepergian kebetulan hari Jumat. Setelah menjelang waktu sholat Jumat, saya singgah di masjid dan termasuk awal. Baru ada beberapa yang datang. Saya duduk di saf depan pojok bagian kanan. Di depan saya sudah disediakan kotak amal yang biasanya setelah khatib mulai khutbah, kotak tersebut diedarkan. Padahal pada waktu khutbah dilarang mengingatkan meskipun dengan isyarat apalagi berbicara. Maka setelah duduk, saya mengisi kotak lebih dulu. Setelah jamaah yang hadir sudah banyak dan waktu sudah tepat, yakni khatib naik mimbar dan sudah selesai azan, ternyata perkiraan saya betul. Orang yang di sebelah saya mengode saya supaya menggeser kotak tersebut untuk diedarkan. Berkali-kali mengode, saya biarkan saja, biar dikira ngantuk. Akhirnya dia mengambil sendiri. Bagaimanakah dengan sikap saya yang begitu, Ustaz? Itu kamu pura-pura itu tidak ngantuk biar dikira ngantuk. Ya, ya memang umumnya di masjid-masjid kita itu seperti itu. Kenapa? Kesadaran berinfak umat Islam itu sangat rendah. Sangat rendah. Ya mestinya kalau imam atau khatib sedang berkhutbah, itu ya sudah konsentrasinya mendengarkan khutbah. Ya, rasa gagas kotak. Tapi kotaknya melaku, maksudnya ditoket terus, belandang. Nanti gak ada isinya. Gitu lah. Lah sedang isi kotak itu untuk keperluan masjid. Maka kesadaran berinfak. Di sini juga sudah disediakan kotak. Tidak pernah jalan. Sing arep beramal cemplung nang kono sing ora ya rasa. Ya ta? Nah kadangkala dikelilingi kotak itu, nek mung di jalan ketok tuh setannya masuk kadangkala. Ya. Arep nyemplung ini ada rasa. Ada sing kiwa tengene mau cah nem-nem nyemplungi masa aku wong tuwa ora nyemplungi. Atau yang tidak punya jan nyemplungi, maka saya tidak. Nah, itu nyemplungi karena pekewoh dilewati tadi. Ya. Tapi ya kamu gak usah pura-pura begitu. Mau digeser itu karena geser itu ya wis. Boleh saja. Memang sebaiknya tidak usah jalan. Kota infak masjid itu apalagi imam sudah mulai khotib, mulai khutbah. Gak perlu jalan mestinya. Tapi karena ada jalan ya kosong tenan. Sehingga ngopeni masjidnya ya gak ada untuk yang perawatan masjid itu. Itu perawatan masjid kan ya cuma jaga dari kota itu aja. Kalau kotanya kosong, ya tidak ada untuk perawatan masjidnya. Maka sebaiknya disadarkan. Jamaah itu disadarkan. Masjid itu perlu perawatan. Ya. Perlu ganti kalau ya perawatan segalanya lah. Apa lampunya mati, apa bocor, apa ada. Itu semua dari situ. Ya, mestinya disediakan kotak di tempat pintu masuk. Masjid itu disiapkan di itu lah bagi orang yang sadar atau berinfak untuk kepentingan masjid itu biar masukkan di situ. Ya itu sudah salah kaprah begitu itu. Terus apa lagi? Saya sudah berkeluarga. Perekonomian saya tergolong pas-pasan. Pada suatu saat orang tua saya membelikan hadiah sebuah motor. Apakah motor tersebut harus saya keluarkan zakatnya, Ustaz? Iya, kalau saudara diberi sepeda motor, dikeluarkan zakatnya kan lebih baik. Jadi kalau zakat itu suatu kewajiban. Dan jangan ada perasaan kalau saudara keluarkan zakat itu akan melarat. Ya, akan mengurangi ya, kebutuhan kita akan berkurang. Kalau janji Allah, harta yang dizakati malah disuburkan. Disuburkan, tidak akan ada kurang. Maka seluruh warga MTA itu pada umumnya kesadaran zakat tinggi. Apapun profesinya dia, apa sebagai kuli bangunan, apa sebagai tukang becak, apa sebagai mandor, apa sebagai pemborongnya, termasuk pegawai-pegawai, dia sudah sadar dengan sendirinya. Ya, karena sadar dengan sendirinya, maka zakat tidak usah dioprak-oprak, keluarkan sendiri dia. Kenyataannya tidak makin melarat. Ya, nah, kebutuhan MTA ini, termasuk pengiriman guru kemana-mana itu nggak pernah minta bantuan apapun. Ya, tidak pernah minta bantuan dari yang dibina pengajian. Jadi ada di Lampung, sama datang ya ucapkan dari Lampung tadi. Juga ada dari Bali, ada dari mana lagi? Ya, Trenggalek, ada dari yang paling jauh dari Masaran tadi. Ya, paling jauh kan Masaran tuh. Sampai satu tahun gulai masih belum kelompok Masaran ini masih, wah, berarti saat Masaran itu paling jauh dengan Bali, dengan ya Lampung, ya, dengan Medan, dengannya lebih jauh Masaran. Ya, itu semuanya subur, tidak pernah minta-minta apa-apa kepada siapapun, nggak pernah. Ya. Bangun ya bangun, kalau tidak punya duit, kalau tidak punya, ya kumpulkan. Mari kita bangun bersama. Jangan mau bangun ngubengke les kemana-mana, ora bakal dadi. Ya, bakal dadi. Maka orang yang tidak paham, mikir MTA masalah dana MTA, bingung dia, judek. Saking judeknya, wah mesti didanai setan ini. Saking judeknya, dipikir orang nyanda. Tidak nyanda dipikir. Itu kesadaran mereka sendiri. Kesadaran mereka. Radio seperti ya. Radio itu jangan dikira biayanya murah. Mahal radio itu. Ya, radio itu mahal biayanya. Operasionalnya tinggi. Padahal di MTA itu tidak setiap. Ya, tidak setiap. Apa itu? Yang lewat radio reklama-reklama itu masuk tidak. Khutbah kuat tidak boleh masuk. Reklama lewat radio itu nggak boleh, rokok nggak boleh, selektif. Maka kalau itu dijadikan radio komersial rugi. Maka radio MTA itu radio dakwah, ya, radio dakwah. Nggak ada reklama-reklama masuk pun jalan, karena kesadaran dari pendengar radio sendiri, dari seluruh warga MTA, pendengar radio sadar untuk membiayai radio. Di situ ada kotak, siapkan kotak untuk TV, radio. Itu tiap akad pagi itu isi. Ada isinya. Tidak pernah kosong, tidak pernah. Nah, jadi saudara-saudara yang ikut memasukkan di kotak radio itu, ikut melancarkan jalannya dakwah. Karena kebanyakan tadi dari Lampung, dari mana-mana, dari tempat pertama kali tertarik karena mendengar radio. Justru ada kalanya mendengar radio tidak jarak. Ngutak-utik dari gelombang, loh ngerti-ngerti kok. Ada gelombang pengajian, digatek-gatek tenan kok. Nah baru dia tertarik. Terus ternyata dalam pertemuan tidak dia sendiri. Yang mendengarkan radio ternyata banyak juga. Nah itu ada kan kelompok mereka. Di Lampung, di Medan, di mana itu, Aceh, di Takengon, ya, kemudian di Simpang Ulim. Itu asalnya dengar radio aja itu. Kelompok-kelompok akhirnya ada kajian. Terus minta guru dibina dari sini. Nah, ada, kalau ada kajian rutin, ya memang ada kelompok pembahasan tentang apa pendengaran radio itu, ya, minta. Nah, dia datang ke sini. Mengetahui dari dekat, ya dah pulang membawa bendel brosur itu. Terus kajian rutinnya antar mereka membaca, membahas brosur itu. Kalau ada kurang paham nanti dicatat. Akhirnya minta dibina, ya kita kirim guru dari sini. Kita kirim ke sana. Dah, kita kirim tanpa bayar apapun, tanpa menyediakan ongkos jalan. Kita datang sendiri, pulang sendiri. Nah, maka orang bingung. Kok iso ngono piye ya. Sebetulnya kalau orang Islam, tidak usah bingung. Ya. Memang Islam itu dianjurkan kalau jihad itu bi'amwal, wa'amfus. Saudara kita yang dari Lampung tadi, dari Bali, dari Medita, biayanya berapa? Dari Aceh kemarin sampai di Rewangnya Abdul Sapi. Mana yang orang dari Aceh kemarin? Ya? Oh ini. Ya. Jual sapi ini. Hanya karena ingin dengar radio, ingin tahu, ingin ngaji. Dia tinggal rencana di sini 1 bulan, boleh. 1 bulan, dah mangan kita tanggung, gratis, sudah. Jadi untuk selama 1 bulan, kamu ngaji dengan dia, dengan istrinya, 1 anak, 1 istri dibawa ke sini. Ya, untuk ngaji 1 bulan, hanya dengar radio. Berarti radio itu sangat efektif. Coba saudara dakwah, ya, ke Jawa Timur atau kemana, atau ke Aceh, menyampaikan Quran Sunnah, mungkin baru dodok-dodok pintu dah diusir kamu. Ngomong apa itu tidak penting, Quran Sunnah apa gitu. Tapi kalau radio, ya masuk ke rumahmu tanpa izin kok. Tanpa izin. Ya, kadangkala kamu tidak suka, tidak ingin lagi, wah radio apa ini. Tapi sesuai itu gulai meneh. Radio kayak gelombangin dia, rasa tak dengarkan 2-3 kali, dipikir-pikir, wah ya benar. Benar. Ya, Islam itu praktis. Ekonomis ya, wes praktis, akhirnya sadar. Di samping itu, Islam itu memang sumbernya itu dari Quran dan Sunnah. Lalu di radio itu selalu diterangkan ayat ini, hadisnya ini. Nah, itu baru selama ini kita ya beragama, yes ngono-ngono kuwi wae gitu. Ya, nah dari itulah akhirnya mereka sadar kelompok-kelompok adalah. Maka radio di stasiun MTA adalah radio dakwah, bukan radio komersial. Maka tentang operasionalnya, dananya dari mana? Kalau dakwah itu perintah Allah, min indillah, ya. Dananya dari Allah. Ya, Allah memberikan untuk dana radio itu ya lewat saudara-saudara termasuk masuk kotak. Infak kotak radio itu, yang nyuruh siapa cara masukkan ke kotak? Bawa uang, terus rogoh kantong, ya, cemplungi kuno, singakon sopon. Nah itu kan Allah yang menggerakkan hatimu. Berarti sedikit banyak saya ikut andil menggerakkan jalannya dakwah ini, melancarkan jalannya dakwah. Ya, mudah-mudahan ya, dengan begitu Allah akan menyuburkan rezeki yang Allah berikan kepadamu. Karena Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu fi sabilillah, belanjakan, hei orang-orang yang beriman, belanjakan hartamu di jalan Allah. Wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu membelanjakan hartamu yang akibatnya mencelakakan dirimu sendiri. Jalan yang tidak diridhoi Allah. Kita sadar rezeki banyak sedikit yang memberikan Allah. Sedang Allah memerintahkan ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah wa minkum may yabkhul. Wa may yabkhul fa innama yabkhulu an nafsi. Coba dibaca surat Muhammad 38 itu. Surat Muhammad nomor surat 47 ayat 38. Ha antum haula itu ta'una litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsih wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir. Dan siapa yang kikir? Sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Nah, ini kan. Jadi Allah mengingat ha antum haula'i tut'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhul. Allah itu mengajak kamu membelanjakan hartamu di jalan Allah. Tapi sebagian kamu itu ada yang bakhil. Tapi Allah katakan wa may yabkhul fa innama yabkhulu an nafsih. Siapa yang bakhil, hakikatnya bakhil itu merugikan dirinya sendiri. Kalau Allah mengajak kita membelanjakan harta kita di jalan Allah, bukan Allah itu miskin. Gitu? Maka Allah jelaskan, wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah itu kaya, kamu yang fakir. Jadi jangan sampai kalau kita diajak membelanjakan harta di jalan Allah itu seolah-olah untuk kepentingan Allah, bukan untuk kepentinganmu sendiri. Maka kalau kamu bakhil, akibat bakhil itu untuk dirimu sendiri. Akibatnya kamu terima sendiri resikonya. Kalau Allah mengajak membelanjakan hartamu di jalan Allah, bukan Allah itu miskin. Wallahu ghaniyun. Allah itu kaya. Ya. Nah, kok mengajak membelanjakan di jalan Allah untuk kebaikanmu sendiri. Maka kelanjutan ayat, wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum. Kalau kamu berpaling, maksudnya tidak mau diajak membelanjakan harta di jalan Allah, Allah akan menggantikan generasi pengganti, ya, yastabdil qauman ghairukum, yang tidak seperti kamu bakhil itu. Ya. Tsumma la yakunu amsalakum. Jadi tidak menggantikan generasi yang bakhil seperti kamu. Ya. Maka itu digantikan generasi yang baru. Generasi itu suatu kaum ghairukum, ya, yang tidak seperti kamu. Artinya bukan generasi yang bakhil juga. Artinya jalan Allah itu tidak akan pernah terbengkelai karena orang-orang bakhil. Kalau kita bakhil, munculkan oleh Allah orang-orang yang tidak bakhil. Maka dikatakan, kalau kamu bakhil, bakhil itu untuk dirimu sendiri. Jangan dikira baik, bakhil itu. Coba dibaca surat Ali Imran 180. Ya. Bakhil itu untuk dirimu sendiri, jelek gitu. Ya. Ali Imran ayat 180. Wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya kan? Jadi kalau kamu bakhil, nanti harta yang kamu bakhilkan tidak mau infak fisabilillah, nanti di akhirat di hari kiamat nanti dikalungkan di lehermu. Besok kalau orang di hari kiamat nanti melihat orang buntoyong kalung harta kekayaannya itu dulu bakhil ketika di dunia. Jadi membawa dirinya aja sudah susah, dibebani harta yang dibakhilkan tadi dikalungkan di lehernya. Lihatnya aja akhirnya mau ngangguk kalung harta banyak, oh ini disini bakhilin. Ini dunianya. Nah, maka jangan khawatir kalau saudara mengeluarkan infak, apalagi zakat itu suatu kewajiban, jangan khawatir melarat. Allah menyuburkan. Yamhaqullahu riba wayurbis sadaqah. Harta yang bercampur riba dimusnahkan oleh Allah. Harta yang disedekahi, yang dikeluarkan sedekahnya, dizakati, disuburkan oleh Allah. Maka enggak ada orang riwayatnya orang melarat karena zakat, enggak ada. Orang melarat itu mesti malah enggak pernah zakat itu. Jadi melarat itu. Ya, apa lagi? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Ya. Di halaman pertama. Wa fiha tazawwaja Ali ibn Abi Thalibin bi Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya min Abil As ibn Rabi' ibn Abd Syams al-Awami wa qad tuwfiya abuha fi hadzal 'am wa hadhihi hiya allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahmiluha fi sholati fa yad'uha idza sajada wa yarfa'uha idza qoma al-bidayah wa nihayah. Pada tahun itu pula Ali bin Abu Thalib menikah dengan Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu putri Abul As bin Rabi' bin Abdi Syamsin al-Awami yang ayahnya wafat pada tahun itu juga. Umamah ini adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dahulu ketika kecil Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menggendongnya di waktu sholat. Apabila beliau sujud, ia diletakkan. Dan apabila beliau berdiri, beliau menggendongnya. Tentang cucu Rasulullah yang digendong dalam sholat, apabila sujud diletakkan, gimana meletakkannya? Padahal beliau masih sholat. Apabila berdiri, beliau menggendongnya. Terus bagaimana cara menggendongnya? Dan ini dilakukan pada waktu sholat fardu atau sunnah. Itu tadi ada ketika Rasulullah mengimami kamu. Ya, hadis berikutnya ada kan? Kalau Rasulullah mengimami itu kira-kira sholat fardu atau sunnah? Ya, sholat fardu. Jadi sholat fardu Rasulullah pernah mengimami. Kalau sholat sunnah, mengimami itu jarang kecuali sholat sunnah. Ya, Idul Adha, Idul Fitri, sholat tarawih itu tidak selalu juga kan? Nah, kalau sholat fardu selalu berjamaah. Nah, perkara bagaimana meletakkan, bagaimana menggendong, itu aja kamu tanyakan. Ya, tak? Kalah mempersulit dirimu sendiri. Yang penting sholat itu, kalau ada anak kecil yang rewel, kira-kira ganggu, boleh sholat sambil gendong. Anak itu boleh. Cara gendongnya piye? Nah, tekok cara gendong. Harusnya pegang dulu, gendong anak dengan sholat itu boleh. Carane piye terserah lehmu gendong. Ya, ya kan gitu toh, berarti gendong boleh. Nah nanti kalau sujud, anak tadi bayi kan masih kecil belum paham, diletakkan. Nah, cara meletakkannya gimana? Meletakkan bayi ya tanya. Gitu. Ya toh? Kamu malah mempersulit dirimu. Oh berarti kalau berdiri anak digendong. Nanti kalau sujud, sujud kan gendong kan ya raiso letakkan. Lalu letakkan piye? Ya coba praktek kok, kok ngeletakkan anakmu piye? Supaya bisa diajak sujud tuh caranya meletakkan gimana? Jadi yang penting bukan caranya yang dipegang di situ. Oh berarti kalau sholat tuh gendong anak boleh gitu loh. Coba caranya meletakkan, caranya gendong. Nek sak caranya meletakkan gendong barang dijelaskan harus mengikuti Nabi susah kamu. Ya, nah? Mungkin gendongnya Nabi cak beda karo gendongnya wong saiki. Orang di sini ya. Nah? Ya. Meletakkannya gimana? Apa kamu letakkan di depanmu itu terus kamu sujud anaknya tadi di bawah sujudanmu tadi gimana? Nanti mau berdiri angkat lagi. Apa gendongnya ditempel kayak gini, apa mbok taleni, terserah. Apa lagi? Halaman 3, pada paragraf yang paling bawah. Pada tahun itu, Aslam menebus dirinya dari Umar bin Khattab, kemudian ia menjadi salah satu di antara tokoh tabi'in. Yang ditanyakan apa arti tabi'in itu? Tapi ini tuh generasi, jadi generasi pertama zaman Rasulullah itu para sahabat. Setelah sahabat tidak ada, generasi berikutnya itu generasi tabi'in. Jadi tabi'in itu generasi sesudah, sudah siapa? Sudah sahabat Nabi. Terus sesudah generasi tabi'in ada tabi'in. Nah, generasi sesudah tabi'in namanya tabi'un tabi'in. Sudah tabi'in terus, tabi'in terus, gitu kan? Jadi ya tabi'in itu generasi sesudah sahabat-sahabat Nabi. Apa lagi? Di halaman 4, pada para sahabat yang wafat pada tahun 12 Hijriah. Yang pertama adalah Basir bin Sa'ad bin Sa'labah al-Khazraji. Beliau adalah ayah An-Nu'man bin Basir. Beliau pernah ikut perang Badar dan perang-perang sesudahnya. Ada yang meriwayatkan bahwa beliau adalah orang yang pertama-tama masuk Islam dari orang-orang Ansor. Dan beliau adalah orang yang pertama-tama berbaiat kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dari kalangan Ansor. Mohon dijelaskan arti kata berbaiat. Baiat itu artinya berjanji setia. Bersumpah mengangkat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Nah dia sumpah, janji setia. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. surat Al-Fath, surat 48 ayat 10. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yatullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsihi waman awfa bima ahada 'alaihullaha fasayu'tihi ajran 'azima. Ya. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Ya, itu kan. Baiat itu innal ladzina yubayyi'unaka. Sesungguhnya orang yang berbaiat kepadamu. Baiat di sini artinya berjanji setia. Yang mengangkat Khalifah Abu Bakar dengan berjanji setia, dia mengakui beliau sebagai khalifahnya, dia mengakui dan dia siap untuk mentaati perintahnya. Ya, perintah khalifah selama perintahnya benar. Ya, dia akan selalu mentaati. Nah, itu namanya al-fath apa? Baiat itu artinya janji setia. Terus diartikan tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberikan pahala yang besar. Nah, kan? Jadi orang yang berbaiat kepadamu, di sini mu Nabi Muhammad ini, berjanji setia kepadamu, hakikatnya dia berjanji setia kepada Allah. Yadullah fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka yang sedang mengikat janji tadi. Rasulullah kalau membaiat sahabatnya berjabat tangan. Tangan Allah di atasnya. Nah, di atas menyaksikan apa yang terjadi. Nah, janji setia atau baiat tadi. Nah, maka karena Allah menyaksikannya, faman nakasa fainama yang kusuala nafsih. Siapa mengingkari janjinya, akibatnya akan menimpa dirinya sendiri. Waman aufa bima ahada alaihullah fasayutihi ajran adzima. Siapa yang menepati janjinya, maka Allah akan memberi pahala yang besar. Apalagi brosur pada halaman 5 di tengah itu ada kalimat bahwa Abul As masih tetap dalam kekafirannya di Makkah sampai menjelang Fathu Makkah. Arti dari Fathu Makkah itu apa? Fathu Makkah itu hanya terbukanya kembali kota Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, Fathu Makkah artinya terbukanya kembali kota Makkah. Kemenangan umat Islam. Dulu umat Islam bersama Nabi, Nabi dan umat Islam diusir sampai hijrah ke Madinah. Nah, kemudian dakwah dilancarkan dari Madinah. Nah, disitulah umat Islam menjadi kuat. Karena seluruh penduduk Madinah boleh dikatakan semua menyambut kedatangan Nabi. Dan yang ikut hijrah Nabi yang disebut kaum muhajirin. Disambut oleh orang-orang Islam yang sudah masuk Islam di Madinah yang disebut kaum Ansor. Nah itu. Nah, kemudian pemerintahan Islam, di kekuatan Islam, dakwah Islam dilancarkan dari Madinah. Umat Islam kuat. Kalau ketika di Mekah dulu dianiaya, ditindas, belum ada perintah melawan. Belum ada perintah untuk membalas. Ya sudah, terus tanamkan tauhid terus. Nah, tauhidnya kuat. Maka Nabi, maka Allah mengatakan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin. Asluha sabitun wa faruha fissama. Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu kekuatannya, akarnya di bawah kuat. Ya. Kalau sudah akarnya kuat, pohonnya boleh besar. Ya. Daun, dahan, dan rantingnya boleh rindang. Ya. Tapi kalau akarnya kuat, dihempas angin bagaimanapun tidak akan roboh. Paling nanti sempal cabangnya. Tapi begitu sempal cabangnya, trubusnya makin banyak. Ya. Satu cabang, satu sempal, nanti trubus seminanya, trubusnya itu makin banyak. Buahnya makin banyak. Nah itulah. Maka kalimatan taibatnya maksudnya kalimat tauhid. Penanaman rasa tauhid. Maka di Mekah, Umar bin Yasir, sampai ada mati apa di Sumayyah itu wanita yang ditusuk di kemaluannya sampai tembus ke belakang mati. Bukan menjadikan mereka surut. Malah banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Ya, ada yang takut-takut tapi tidak menjadikan surut. Tapi belum ada perintah untuk melawan. Ya, Habab bin Arad seluruh badannya disengat dengan besi blebean yang dipanaskan. Disengatkan pada tubuhnya. Nah, bayangkan itu. Bilal, budaknya Umayyah bin Khalaf. Ya dia tahu masuk Islam, dipukul, dianiaya oleh majikannya. Dipentang di padang pasir, diikat. Dadanya di tepi batu. Ambil dicambuk, tidak akan dilepas sebelum kamu lepaskan ajaran Muhammad. Terus bertahan. Mus'ab bin Umair, anak seorang kaya. Kalau kamu ikuti Muhammad, tinggalkan rumah orang tua. Tidak boleh kamu ikut sini. Tapi kalau masih ikut kamu orang tua, tinggalkan ajaran Muhammad. Mus'ab bin Umair pamit, tinggalkan rumah. Tinggalkan kekayaan. Ikut Nabi Muhammad. Belum ada perlawanan perang. Ya. Ketika itu Habab bin Arad dengan sekujur tubuhnya bekas selomotan-selomotan api besi yang dipanaskan tadi datang kepada Nabi, ya Rasulullah, sambil membuka bajunya, ini badan saya sudah hancur begini ini, apakah kau tidak minta pertolongan pada Allah untuk menolong kami? Apa kata Nabi? Sabarlah kamu, sabar. Ya, orang-orang yang dahulu di dalam mempertahankan imannya itu ada yang digeraji di kepalanya sampai belah menjadi dua. Ada yang disisir dengan sisir besi sampai kulit kepalanya tergelupas. Ada yang digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah, dibakar kepalanya dengan nyala api. Itu orang yang dahulu. Ya, tapi kalau kamu sabar, ya, nanti Islam itu akan setelah masuk di hati umat manusia ini. Orang sudah tidak akan takut lagi dengan manusia. Orang berjalan dari Sana'a ke Hadramaut, sudah tidak ada yang ditakuti lagi kecuali binatang buas. Kalau binatang buas. Dengan manusia dan tidak rasa takut, yang ditakuti hanya Allah. Tapi melihat penganiayaan, sampai Nabi sendiri diancam akan dibunuh, akhirnya perintahkan hijrah ke Madinah. Nah, setelah hijrah di Madinah, disambut seluruh penduduk Madinah kecuali orang-orang munafik. Itu pun pura-pura masuk Islam. Yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul aslinya itu tidak menerima. Tapi karena seluruh penduduk Madinah boleh dikatakan menerima semua ajaran Islam itu, dia terjepit kan, akhirnya masuk Islam. Tapi dalam keadaan munafik, membuat kacau di dalam. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul yang terkenal dalam munafik. Nah dari situlah setelah Islam kuat di Madinah, mulai dakwah, lancarkan. Sudah ada perintah perang, siapa yang menghalangi dakwah ini, pedangku yang akan menghadapimu. Nah itu mulai perintah perang setelah di Madinah. Nah, tapi sudah mempunyai tauhid yang kuat. Waktu di Mekah tadi, dianiaya, disiksa, dan sebagainya, tidak ada perintah balas. Tapi tauhidnya ditanamkan, Allah akan menolong kamu. Dan kalau kamu dalam jalan Allah sampai mati, surga sudah disiapkan oleh Allah untuk. Nah, maka tauhidnya yang kuat. Itu penting. Maka di sini, ya, di dalam dakwah ini tidak ada jalan mulus. Apalagi yang kita hadapi sekarang ini, kalau dibanding zaman Rasulullah, zaman sahabat-sahabat Nabi belum seberapanya. Ya, belum seberanya. Paling kita cuma di ya seperti itulah yang sudah-sudah itu kita alami. Dirasani tanggane ngono wis. Wah, ra manusane mati sing mendem sapa? Ngono sudah takut. Wong mati kok ndak mikir dipendem barang itu. Kalau kamu masih bisa mikir dipendem kuwi jenenge kowe urung mati. Ya ta? Kalau sudah mati itu ndak usah mikir saya dipendem apa dibuang atau ndak, terserah kamu yang hidup. Kalau saya mati hak saya dikubur, ternyata tidak dikubur. Itu yang dosa siapa? Yang hidup, yang mati sudah tidak urusan. Mati tugasnya mau ngelakoni mati itu saja sudah. Ya ta? Kalau sudah mati mau dibuang apa mau dikubur atau mau dimasukkan ke laut atau terserah saja. Itu sudah bukan urusan yang mati, urusan yang hidup. Maka jangan takut kalau diancam wah ora gelem mumpung karo masyarakat do ngaji ning NTA. Besok kalau mati biar mendem dhewe. Ya gitu ta? Nek iso mendem dhewe iki urung mati. Ya. Nek wis mati wis rasa dirungok kalah wis mati mbok kapake karmo ha gitu lah. Nah, itu. Nah, dengan begitu mulai Islam kembang. Sampai di sini kembangan Islam itu. Maka dakwah Islam membawa Quran dan Sunnah yang betul tidak pernah ada jalan mulus. Hambatan rintangan itu pasti ada. Itu suatu ujian. Maka tauhid harus kuat. Kepercayaan kepada Allah harus mantap. Ketergantungan kepada Allah harus. Jangan ada ketergantungan kepada yang lain. Apa itu kepala desa, apa RT, apa RW, apa ya sampai presiden sekalipun lah. Jangan ada ketergantungan kepada manusia. Sebab kalau ketergantungan kepada selain Allah, kata Allah itu seperti orang yang berlindung dengan apa? Sarang laba-laba. Coba dibaca ayatnya. Sarang kabut itu. Berlindung pada sarang laba-laba. Dan sarang laba-laba itu sarang yang sangat lemah kalau kamu mengetahui. Masa berlindung kepada perlindungan yang sangat lemah? Sarang laba-laba itu kejatuhan cecak saja sudah rusak kok. Kamu pakai untuk berlindung itu gimana? Surat Al-Ankabut, nomor surat 29 ayat 41. Masarul ladzina takhadhu min dunillahi awliya aka masaril ankabut ittaqadat baita wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Ya kan? Orang yang berlindung kepada selain Allah itu seperti orang yang berlindung kepada sarang laba-laba. Dan sarang laba-laba itu adalah rumah yang paling rapuh kalau kamu tahu. Ya, lalu dipakai untuk berlindung, tidak punya kekuatan apa-apa. Ya, maka itu di dalam menyebarkan agama Allah ini, hambatan rintangan apapun tidak perlu dihirau. Justru hambatan rintangan kalau terjadi pada penyebaran Quran dan Sunnah itu suatu keniscayaan, tidak bisa dihindari, itu suatu keniscayaan. Tadi malam saya dapat SMS dari saudara kita yang ada di Lampung sana. Lampung itu perjuangan besar itu. Ya. Di daerah perbatasan Lampung Palembang. Jadi kelompok kajian, awalnya juga pendengar radio saja. Dengan kelompok 27 orang, suami istri. Panggil ke kelurahan. Disuruh berhenti ngaji. Karena masyarakat tidak suka dengan keyakinanmu. Ya. Akhirnya dijawab oleh yang dipanggil ke kelurahan tadi, di kelurahan itu disaksikan beberapa orang. Yang mengatakan, justru saya ngaji itu untuk memperkuat keyakinan. Tidak mau kan? Langsung dikeprok kursi. Ya. Keprok kursi. Ada orang yang di situ mungkin galinya atau gimana siapkan ya sudah, fokusnya ya sudah. Warakannya lapor ke polsek, SMS ini saya suruh divisum laporkan ke kepolisian. Ya terus lapor, ya namanya, tempatnya, yang ngeprok siapa namanya, lurahnya, namanya semua sudah tertulis semua. Terus di SMS ke sini. Nah, sudah kebetulan kemarin TPM masih di sini juga. Nah, begitu langsung laporkan, nah, sampaikan kepada beliau. Ya, catat. Itu baru dikeprok kursi. Kursinya kursi apa ya disebutnya, pokoknya kursi. Gitu. Nah, udah agaknya ya luka, tapi tidak berat. Ya. Sudah divisum, ya anak-anak kita sudah pinter sekarang. Sudah pinter. Neng ini laporin nang di langsung ke kepolisian. Ya. Itu masih ringan. Bahwa kepada kebenaran itu sejak dulu tukang sihirnya Fir'aun ketika dia mengikuti ajaran Musa setelah diadu dengan Musa dengan tukang sihir Fir'aun, akhirnya tukang sihir Fir'aun menyadari bahwa Musa bukan tukang sihir, karena tukang sihir Fir'aun yang banyak jumlahnya dan sudah diuji kemampuan keahlian tentang sihirnya, dihadapkan Musa tidak bisa berkutik apa-apa. Dia bukan tukang sihir mengeluarkan ular yang dibuat dari dadung, tali dan sebagainya itu. Telan semua oleh tongkatnya Nabi Musa yang berubah menjadi ular yang besar. Akhirnya tukang-tukang sihir tadi mengakui ini Musa mesti bukan tukang sihir. Kalau tukang sihir pasti tidak bisa mengalahkan keahlian saya sebagai tukang sihir raja. Akhirnya tukang sihir tunduk patuh sujud di muka Musa. Saya mengimani Tuhan, Tuhannya Musa, bahwa kamu bukan tukang sihir. Sudah disaksikan Fir'aun padahal itu. Mengapa kamu ya mengikuti, mengimani Tuhannya Musa tidak seizin saya? Nah, akhirnya diancam. Kalau tetap kamu mengikuti Musa, tak beri hukuman yang berat supaya yang lain tahu, supaya jera tidak mengikuti kamu. Hukumannya itu apa? Dipotong tangan kakinya secara bersilang. Tangan kanannya dipotong dan kaki kirinya. Setelah itu disalib, ditunggak-tunggak kurma sampai mati. Ya. Ketika dihadapkan begitu, tukang sihir jawab. Ya. Lakukan apa yang kamu kehendaki. Mudah-mudahan dengan begitu menjadi penebus dosaku. Ya. Selama ini saya membantu kamu menjadi tukang sihir. Saya akan kembali kepada Allah dengan jalan keselamatan. Ya, tukang sihir tidak ada yang takut. Dan melihat kejadian itu, yang menyaksikan kejadian ini tidak malah takut, malah ikut. Yakinan pada Musa alaihissalam. Nah, itu kan tauhid yang sudah kuat, tidak takut dengan begitu. Nah, kalau gangguan cobaan yang ada sekarang apa, paling ya cuma begitu aja. Itu pun kita negara hukum. Kita bisa lapor kepada aparat penegak hukum apa yang menimpa pada diri kita. Kalau zaman Fir'aun enggak ada. Nah, lapornya wong sing gaya aturan rajane yang berkuasa. Ya. Tidak bisa, karena kita negara hukum. Anda akan diproses melalui hukum. Ya gitu kan? Jadi dengan kita mempelajari ini, makin yakin bahwa untuk mengamalkan ajaran agama yang benar, tidak ada jalan yang mulus. Jangan takut pada manusia. Kita berlindung hanya kepada Allah. Kalau kita berlindung kepada selain Allah, kamu berlindung kepada sarang laba-laba. Enggak ada artinya kamu. Yang kamu jadikan perlindungan itu pun nanti akan mati. Ya. Akhirnya akan bertanggung jawab apa yang mereka lakukan di hadapan Allah nanti. Orang beragama itu sebenarnya tidak merugikan siapa-siapa. Justru kalau agama Islam ditaati dengan betul, membawa dampak yang sangat positif, dunia ini akan aman, tentram. Orang hidup tidak ada paksa-memaksa. Sekalipun kamu beragama lain, silahkan lakum dinukum. Waliyatin, gak ada kalau ada jalan Islam terus semua orang harus masuk Islam. Tidak lah ikroha fiddin, tidak ada paksaan masuk Islam, tidak ada paksaan. Kamu boleh Islam, boleh kafir. Faman sya'afal yumin, faman sya'afal yakfur. Boleh kamu kafir. Kalau kamu kafir terus tak paksa jadi Islam, tidak. Nanti akan kembali kepada Allah dengan pertanggungan jawabnya masing-masing. Maka buat apa kita takut dengan manusia? Ya, apalagi Rasul pada halaman 3. Pada tahun tersebut Umar bin Khattab menikah dengan Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail. Ia adalah putri pamannya. Umar sangat sayang dan cinta kepadanya. Umar tidak suka ia keluar ke masjid untuk sholat, tetapi Umar tidak melarangnya. Pada suatu malam Umar duduk di pinggir jalan dalam kegelapan ketika Atikah lewat. Lalu Umar memukul pantatnya dengan tangan. Lalu Atikah pulang ke rumah dan sesudah itu ia tidak keluar lagi. Pada Hal tersebut disebutkan bahwa Umar memukul pantat Atikah dengan tangan. Kok terkesan Umar kurang ajar? Mohon penjelasannya. Lah wong itu istrinya kok terkesan kurang ajar gitu. Ya. Yang kurang ajar ini nek mukul raine. Nah, kalau kamu memukul istrimu kan memukul apanya? Ya, mukul aja mbok anggap mukul bianter banget ndak. Ya intinya masjid ya dia duduk di tempat yang gelap. Nah, di pukul bokonge gini loh. Pukul ora kok kaya mukul ya, jago tinju kok ndak, maksudnya digeblok kayak gini lah. Maksudnya itu menandakan tidak boleh ke masjid. Atau siap pulang dan tidak keluar lagi. Kok kurang ajar gitu? Kok sama istrinya kok? Itu menunjukkan bahwa Umar itu enggak suka, kamu ke masjid itu enggak suka. Nah itu suatu saat dia akan berangkat, Ma Umar duduk di tempat yang gelap, tidak diketahui, tahu-tahu dipukul. Bokongin, nah, terus dia balik. Gitu. Terus, ini ngerti lah, nek sing mukul Umar, aja mbok tekokke, ora dijelaske. Ya mung gitu tadi keterangannya. Mau mukul pantatnya dengan tangan. Lalu Atikah pulang ke rumah. Sudah itu ia tidak keluar lagi. Dan tidak pernah muncul. Umar sangat tegak. Ini istrinya, kamu baca dari awal ya. Di situ kan jelas saat dewa. Kamu baca lagi. Pada tahun tersebut, Umar bin Khattab menikah dengan Atikah binti Zaid bin Amr bin Nawfal bin Nufail. Ya, terus? Ia adalah putri pamannya. Umar sangat sayang dan cinta kepadanya. Umar tidak suka ia keluar ke masjid untuk sholat, tetapi Umar tidak melarangnya. Pada suatu malam, Umar duduk di pinggir jalan dalam kegelapan ketika Atikah lewat, lalu Umar memukul pantatnya dengan tangan. Lalu Atikah pulang ke rumah, dan sesudah itu ia tidak keluar lagi. Ada yang mengatakan sebelum menjadi istri Umar bin Khattab, Atikah menjadi istri Zaid bin Khattab. Ya sudah, itu tadi setelah apa ketika Umar memukul pantatnya tadi dengan tangan tadi, itu sudah menjadi istrinya Umar. Ya, Umar melarang kamu nggak usah pergi ke masjid. Sudahlah. Lalu kok pergi lah. Di kamar duduk di tepi jalan dalam keadaan gelap, tidak ada lampu seperti sekarang itu. Nah, dalam keadaan gelap, pengen ke masjid, datang ke masjid, ya, dipukul pantatnya. Lalu balik, rasido, dan tidak keluar lagi. Bukan kurang ajar, wong itu istrinya. Lalu coba nek yang dipukul tadi istri orang lain, nah itu kurang ajar banget. Itu istrinya sendiri kok. Apalagi? Halaman 5. Pada nomor 3, Abul As bin Ar-Rabi. Abul As bin Rabi, Ibnu Abdul Uzza bin Abdi Syamsin bin Abdi Manaf bin Kusai Al-Qurasi Al-Abshami, suami putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertua yaitu Zainab. Beliau sangat baik dan sangat cinta kepada Zainab. Ketika kaum muslimin menyuruhnya supaya dia menceraikan Zainab ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadi rasul, Abul As menolaknya. Apa sebab kaum muslimin menyuruh menceraikan Zainab ketika Rasulullah telah menjadi nabi atau menjadi rasul? Ustaz, mohon penjelasan. Enggak tahu itu. Enggak dijelaskan di situ. Ya, tidak dijelaskan di situ, kita enggak tahu ta. Ya, tapi jadi rasul kok menyuruh mencerai, apa tidak suka dengan kerasulan, apa khawatir atau bagaimana enggak tahu. Nek cara kene bojomu pegatan tak pe'e ngono ya eneng. Ya ta? Apa gitu lah itu tidak dijelaskan. Tapi suaminya suruh menceraikan istri, oh, dia masih suka dan tidak ada masalah, ya enggak mau mencerai. Apalagi pada halaman pertama, kenapa Umamah binti Zainab nasabnya melalui ibunya bukan bapaknya, Ustaz. Ya, nah. Coba kamu baca. Pada tahun itu pula Ali bin Abu Thalib menikah dengan Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu putri Abul As bin Rabi bin Abdisyam Al-Amawi. Ya, yang ayahnya wafat pada tahun itu juga. Nah, ayahnya sudah wafat. Mengapa disebut binti Zainab? Itu menunjukkan bahwa ini masih ada kerabat keturunan Rasulullah. Itu maunya kan memunculkan bahwa ini adalah keturunan apa? Zainab. Zainab itu putri Rasulullah. Nah, jadi masih ada kekerabatan dengan Rasulullah. Maksudnya kan begitu itu. Tunjukkan jadi bahwa ya Umamah itu masih ada hubungan dengan Rasulullah. Malah dia adalah termasuk karena itu putri. Artinya putrinya Nabi, berarti dengan Nabi itu adalah cucunya, gitu kan. Maka tadi ketika Nabi masih hidup, dia masih kecil, sholat yang digendong tadi loh, gitu ya. Nah, itu maksudnya ada hubungannya, mau menunjukkan tentang kekerabatan Nabi. Sudah? Apakah Ali menikahi Umamah itu sebelum menikah dengan Fatimah? Sudah, kenapa? Lah kok Fatimah boleh itu toh? Loh kalau zaman dulu itu laki-laki poligami itu tidak ada masalah. Jadi laki-laki mempunyai istri dua, mempunyai tiga itu tidak ada masalah. Istri-istrinya pun ridho aja. Ya, ridho tidak ada masalah. Yang ramai itu kan istri-istri sekarang itu. Ya. Belum nikah, baru rasa menikah itu aja sudah. Wes padu. Ya, gelem. Walaupun juga tahu laki-laki poligami itu boleh, hukumnya tahu dia. Kalau zaman Rasulullah, wanita-wanita kalau suaminya mau nikah lagi tidak ada masalah, itu Allah membolehkan. Jadi ketaatan kepada Allah itu sangat tampak. Kalau Allah membolehkan, kenapa saya melarang? Yalah, Allah membolehkan kok saya melarang. Tapi juga memang beda, laki-laki dahulu itu bertanggung jawab dengan istrinya. Ya, punya istri dua, punya istri tiga, itu semuanya tanggungan suami. Nafkahnya menjadikan, maka suruh berbuat adil itu kan tanggung jawab. Kalau sekarang kan suami makanya melu istri malah kawin lagi. Nah kan istrinya gak boleh karena itu membebani aku aja ini kan gitu. Nanti kalau istrinya menolak karena itu ya tidak salah. Tidak salah, karena kalau kamu punya istri saya aja gak pernah membeli belanja kok. Yang menghidupi tiap hari ekonominya itu yang mencari saya. Lah kok tahu-tahu kamu kawin lagi itu kan padha karo nambahi bebanku kan gitu kan. Maka istrinya gak mau. Ya boleh gitu. Karena suami tidak bisa melakukan kewajibannya. Tapi juga tidak sedikit, walaupun segalanya suami mencukupi, istrinya tetap menolak, ya ada. Walaupun Allah membolehkan, intinya Allah membolehkan nanti, ya itu kan Allah, saya kan bukan Allah. Ada tambahan sedikit, San. Ya. Jadi Ali ini menikah dengan Umamah ini setelah Fatimah meninggal dunia, disebutkan dalam tarikh begitu. Ya, walaupun telah meninggal dunia atau belum meninggal dunia, ya dah. Ini karena antara Fatimah dan Umamah ini kan masih ada keponakannya. Ya, masih bapak pemilih. Ada pemilih. Kalau mengumpulkan dua dengan bibinya kan enggak boleh juga kan itu kan. Dan apa lagi? Dari brosur cukup. Ya, ayo diteruskan tadi. Pertanyaannya tadi diteruskan. Bagaimana cara membayar hutang puasa pada tiap bulan Ramadan? Pada tiap bulan Ramadan, puasa saya berhalangan karena haid. Dari tahun ke tahun sudah menumpuk, belum terbayar. Dan sudah masuk lagi bulan Ramadan berikutnya. Apakah hutang puasa tahun yang lalu harus dibayar? Nah, hutang kok tidak dibayari, piye? Nah, kamu itu gimana, toh? Hutang bulan puasa sampai puasa lagi. Satu tahun kok tidak terbayar nganti numpuk itu tanggung berapa? Berarti memang tidak sengaja atau sengaja tidak ingin membayar hutang. Ya kan? Nah, baru kamu tersentuh ya, tersadarkan setelah ngaji tuh. Oh, baik utangnya harus dibayar kan itu kan? Nah, memang utang ya harus dibayar. Kalau orang tua dahulu memberikan pelajaran, kalau utangmu puasa ini sampai puasa yang akan datang tidak terbayar, itu bayarannya lipat dua kali. Kalau kamu puasa haid karena 7 hari, nanti puasa berikutnya belum terbayar, nanti kamu bayarnya jadi 14 hari. 14 hari ditambah bulan puasa itu utang 7 hari lagi, berarti 21 hari kan itu kan. Ya, tapi ketentuan ditambahnya itu ya enggak ada ya. Memang kamu kalau puasa itu karena sakit atau karena haid diganti puasa fa'idatu min ayyamin ukhor, ganti hari lain. Hari lain itu hari lain sesudah puasa lagi besok apa hari lain sebelum puasa. Dan tentunya sebaik-baik orang punya hutang segera dibayar. Nah, tidak segera bayar akhirnya numpuk seperti kamu tadi. Barang numpuk, loh hutang puasa sampai dihitung-hitung sampai 40 hari. Padahal puasanya Ramadan saja cuma paling banyak 30 hari. Utangnya 40 hari, ini nyawur kapan? Ya memang utang harus dibayar. Tidak boleh utang tidak dibayar, tidak boleh. Apalagi? Ketika kelas 1 SMP dulu, saya sudah senang kepada wanita satu kelas dengan saya. Tetapi saya tidak berani mengatakannya. Saya SMP kelas 1 kok ya. Dan perasaan senang itu semakin tumbuh subur. Setiap saat saya selalu terbayang-bayang padanya. Baik tawanya, marahnya, jalannya, dan sebagainya. Singkat cerita, setelah saya bekerja, saya melamarnya lewat saudaranya. Tetapi lamaran saya ditolak. Rasa hati ini sangat sakit sekali. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah berkeluarga, tetapi bukan dengan teman saya tadi, dan sudah dikaruniai anak yang cantik. Bagaimana cara menghilangkan rasa cinta saya dengan teman SMP saya tadi? Karena sampai sekarang saya masih selalu terbayang-bayang kepadanya. Itu kamu itu setengah gila. Nah, sudah punya istri, punya anak, masih membayangkan wanita lain. Mungkin dia juga sudah punya suami, punya anak itu kan. Harusnya kamu kalau orang Islam upus. Ya, asyakan takrahu syai'an bahwa khairul lakum. Wa asan tuhibbu syai'an bahwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang menimpa dirimu yang tidak kamu sukai itu ada baiknya buat kamu. Tapi bisa jadi apa yang kamu senangi, yang kamu peroleh dengan senang, bisa jadi itu ada jeleknya buat kamu. Ya alhamdulillah kamu sudah punya istri, sudah punya anak. Tidak jadi dengan orang yang kamu sukai tadi, ya mungkin itu ada baiknya, ya, ada baiknya. Nah dicari aja kebaikannya di balik itu apa, ya jangan sampai malah kamu sudah punya istri, punya anak masih bayangkan loh, suatu saat nanti konangan bujumu ya kisruh rumah tanggamu. Nah, itu harus mupus sadar, oh itu memang bukan jodoh saya, ya saya harus tidak boleh mencintai dia, yang saya cintai adalah istri saya, karena Nabi kita mengatakan dan Allah menunjukkan tujuan pernikahan itu mawaddatan warahmah, saling mencintai, saling menyayangi. Sebaik-baik suami yang paling baik pada istrinya, sebaik-baik istri yang paling baik pada suaminya. Nah itu sudah kenyataan yang menjadi istrimu itu, ya kamu berusaha menjadi suami yang baik. Jangan malah kepada orang lain. Itu dirimu sendiri yang harus bisa mengobati diri itu. Jangan diperturutkan, bujuk rayu setan itu akan merusak rumah tanggamu nanti. Terus? Saya dan si A sama-sama usaha piutang. Suatu ketika si B memesan suatu barang kepada saya yang harganya cukup tinggi. Kebetulan saya sedang tidak ada uang. Lalu saya menghubungi si A, dia sanggup menyediakan pesanan si B. Setahu si B, barang itu dari saya. Bolehkah saya mengambil keuntungan lagi dari harga yang ditentukan oleh si A karena setiap minggunya yang menarik tagihannya saya? Boleh asal tidak ada unsur-unsur penipuan, boleh. Jadi kan kamu jadi makelar gitu toh. Enggak kerja karena kamu mau enggak punya modal. Jika barang dari tempat si B, harganya dari si B harganya Rp100 misalnya, kamu berikan pada si C yang kan beli tadi 100 25 atau 110 boleh saja, asal tidak ada unsur penipuan. Nanti kamu jadi makelar, modalnya abab untuk untung gitu kan. Boleh. Asal jangan menipu aja. Apalagi? Mertua saya sudah tua dan usaha toko kelontong di pasar, sedang bapak sakit-sakitan. Kakak ipar saya sakit, yakni patah kaki dan ditinggal pergi istrinya, atau istrinya minta cerai. Sedangkan adik saya juga sudah berkeluarga. Saya sudah hampir 3 tahun usaha toko di Gunung Kidul. Akhir-akhir ini mertua saya menyuruh saya supaya kembali ke Lampung untuk meneruskan usahanya di pasar. Sedangkan saya sudah punya usaha sendiri di Gunung Kidul, dan kedua orang tua saya juga melarang saya kembali ke Lampung karena kehidupan kami di sini sudah mulai mapan, baik ekonomi maupun akidahnya. Yang saya sayangkan, kenapa mertua saya kok tidak dari dulu mempercayakan usahanya kepada saya, sewaktu saya masih di Lampung dan pada waktu itu ekonomi saya juga lagi sulit, tetapi kami tidak diperhatikan. Setelah saya pulang ke Jawa, diberi modal orang tua saya untuk usaha kelontong. Berdosakah saya apabila saya tidak menuruti mertua saya untuk kembali ke Lampung? Kalaupun saya harus kembali ke Lampung, saya merasa bersalah kepada orang tua yang sudah memberikan modal untuk usaha kelontong. Mohon nasihatnya. Tidak, kamu tidak dosa. Kamu mertua, ya, kamu sudah mempunyai tempat usaha sendiri. Terus dipanggil oleh mertuamu, suruh berusaha di sana. Padahal meninggalkan usaha yang sudah jelas jalan. Baik, di samping itu kamu merdeka. Ya, nah? Kalau kamu mengikut orang tuamu, dikasih usaha oleh mertuamu, andai kata bisa jalan, itu atas jasa mertuamu. Lain dengan tadi kamu sendiri. Dari orang tuamu bisa jalan, ya lebih baik ditekuni itu. Ya, ditekuni. Lampung, pamit aja sama mertuanya, karena saya di sini sudah dapat usaha, dan usaha saya sudah mapan. Ya, tolong mertuanya sana kalau mau memberikan suatu usaha, berikan pada saudaranya yang lain. Nah gitu. Ya. Tidak usah, tidak dosa kamu asal beri jawaban yang baik, enggak dosa. Dan kamu lebih merdeka, laki-laki ikut mertua lain dengan istrinya ikut mertua, ikut laki-laki ya, ikut suaminya. Lain. Tidak dosa kamu tidak kembali, tidak dosa. Apalagi, apakah ada hadis yang menjelaskan bahwa setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu Quran surat Ali Imran ayat 128, lalu beliau berhenti kunut dalam sholatnya? Sudah, saya bacakan hadisnya ya. Hadisnya ada, saya bacakan. An-Nabi Hurairata qala kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu kina yafrughu min sholatil fajri minal qiraati wa yukabbiru wa yarfa'u ra'sahu. Sami'allahu liman hamidah, rabbana wa lakal hamdu. Summa yaqulu wa huwa qa'imun, Allahumma anji anjil walidat nab walid wa salamatabni hisham wa ayyashabni wa ayyashabna abi rabi'ah wal mustadha'afina minal mu'minin. Allahumma shdud wa ataka al-musmudarra wa ja'alha alaihim kasmi yusufa. Allahumma al'an lihyana wa ri'lan wa dakwan wa dakwana wa usayyata asaitillah wa rasulahu. Thumma balagonal annahu taroka dhalika lamma unzila laisalaka minal amri syai'un au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Hadis riwayat Muslim. Ya. Juz 1 halaman 416. Dari Abu Hurairah, ia berkata, dahulu Rasulullah SAW berdoa ketika salat fajar dan salat subuh, yaitu setelah membaca Al-Fatihah dan surat bertakbir, mengangkat kepala beliau sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, Kemudian beliau masih dalam keadaan berdiri, beliau berdoa yang artinya, ya Allah selamatkanlah Walid bin Walid, Salamah bin Hisham, Ayyasi bin Rabi'ah, dan orang-orang mukmin yang lemah-lemah. Ya Allah, beratkanlah hukuman-Mu kepada suku Mudhor, dan timpakanlah kepada mereka masa-masa paceklik sebagaimana tahun-tahun paceklik pada zaman Nabi Yusuf. Ya Allah, laknatlah suku Lihyan, suku Ri'il, dan Da'wan, dan Usayyah. Mereka itu orang-orang yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. Abu Hurairah berkata, kemudian sampai berita kepada kami bahwa beliau meninggalkan doa kunut itu setelah turun ayat Laisa laka minal amri syai'un ayyatuba alaihim au yu'adibuhum fa innahum zalimun. Tidak ada sedikit pun campur tangan-Mu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka atau mengadab mereka. Karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Surat Ali Imran 128. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 416. Jadi Nabi dulu kunut, setelah turun ayat ini Nabi berhenti tidak kunut lagi. Hadis ini riwayat Muslim. Ini dalilnya. Walaupun prakteknya sekarang banyak umat Islam yang masih kunut ya, untuk subuh. Silahkan saja, kita tidak. Kalau tadi ditanya dalilnya Nabi berhenti kunut setelah turun ayat 128 surat Ali Imran, dasarnya ini. Karena memang ditanyakan dasar kan, Islam itu sumbernya dari Quran dan Sunnah, hadis ya. Ya kita kemukakan dasar ini, maka kita tidak kunut karena Nabi aja yang kunut disuruh berhenti. Dan Nabi berhenti kok malah kita mulai. Namun yang masih suka kunut silahkan. Hanya tadi ditanya tentang dasar Nabi berhenti kunut, ya tunjukkan dasarnya ini, hadisnya Muslim, riwayat Muslim. Ya, kalau punya kitabnya nanti dicari juz 1 halaman 416. Apalagi? Seseorang pinjam uang kepada ibu saya. Sekarang ibu saya sudah meninggal. Waktu saya menagih di rumahnya, ternyata di sana tempat perjudian. Penghasilannya dari hasil sewa tempat judi. Saya dijamu makan dan disangoni, uangnya minta dari bandar judi. Apakah makanan yang disuguhkan dan uang yang diberikan kepada saya tersebut halal, Ustaz? Nah, kalau uang yang disuguh, apa yang kamu nagih utang dibayar hutangnya dari situ, ya boleh saja. Memang kamu nagih hutang gitu. Ya. Apalagi kalau memang yang punya hutang itu tidak ada untuk nyaur kecuali hasil dari sewa judi tadi lah. Kalau kamu tidak mau disaur, ya malah tidak disaur nanti. Ya. Dan disaur. Ya, terima aja. Kalau berikutnya, kalau sudah tahu kondisinya semacam itu, jangan mau lagi diajak begitu lagi. Ya. Tidak usah. Ada utangnya orang itu ke Pak ibumu, ya uangnya halal. Kata sudah tadi, makanan yang disuguhkan kamu tadi, kalau ditanyakan, uang sudah dimakan habis kok. Ya. Kalau ditanyakan gimana, sudah dimakan habis kok. Nah, kecuali kalau makanan tadi, untuk beli makan nyuguh kamu tadi, minta bandar judi, dikasih bandar judi, baru kamu apa dibelikan makanan, disuguhkan kamu. Kamu tahu gitu, maksudnya kamu gak usah makan. Ya, gak usah makan. Wah, maka kalau perlu untuk dakwah pada ibumu. Lah ini uang yang beli ini minta bandar judi, berarti uang yang untuk beli ini bukan uang halal, bukan halalan toyiban ini. Gak mau dimakan, gak mau makan suguhannya itu. Tapi suguh pasun buat pangan kok tekon. Andai kata gak boleh, singar ngetok ke piye kowe. Nah, ya. Kalau kamu tahu betul yang disuguhkan kamu bukan makanan yang halal dan baik, ya tidak usah makan, malah kamu terangkan di situ. Apalagi? Soal dari ceraian Kalsum, belum bisa menceraikan istrinya. Tetapi si istri tersebut yang malah pergi jauh dan sudah lama tidak ada kabarnya. Apakah saya si suami bisa untuk segera menceraikan istri tersebut tanpa kehadiran si istri yang sudah pergi jauh dan tidak ada kabarnya? Lah tidak tahu kok, ngerti kalau pergi jauh. Bojo-bojo mau nyelintut ning mburi omah kono. Ya. Kok tahu pergi jauh itu berarti kamu tahu. Ya. Cie, ngertine jauh gimana? Padahal mungkin cuma ngumpet di rumah mertuamu itu tidak pernah keluar menemui kamu, itu aja rumah kamu pergi jauh. Ya, nah mestinya kalau kamu merasa punya istri, kalau istrimu pergi itu ya ditekok gitu. Gulei, nengen di, lungonek, wih. Itu dah. Tanya, mana kerabatnya siapa, kalau mungkin kamu tahu belum pergi itu kencan dengan siapa, perginya dengan siapa, lah itu diusahakan, dicari. Kenapa pergi ke meninggalkan anak, meninggalkan suami tanpa izin. Ya. Perginya kemana kamu tidak tahu, tapi kamu tahu pergi jauh. Nah, jujur neng Saudi kono jadi TKI, atau neng Malaysia, ya. Maka diurus dulu kemana. Dan mengapa sampai terjadi begitu? Bapak ada juga loh, ya. Istri pergi tadi karena katut jago kan ya ada. Yang kemarin pertanyaan beberapa minggu yang lalu itu, katut jago. Nah kalau memang seperti itu ya rasa digulai, mungkin kena katut kok ya. Nah mestinya kamu mencerai lebih baik. Kalau istri ya pergi-pergi tanpa pamit apalagi tidak genah gitu-gitu. Tapi mestinya langkah pertama kamu cari dulu kemana perginya, apa sebabnya gitu. Nah yang tahu kan pas kamu sendiri apa sebabnya pergi. Tapi pergi dari rumah tanpa pamit, ya, istri meninggalkan rumah tanpa pamit suami, itu perginya dalam keadaan maksiat, dosa itu. Apalagi? Saya seorang istri dengan 3 orang anak, ekonomi kurang, ditambah lagi suami akhir-akhir ini sikapnya berubah, suka membohongi. Sudah saya ingatkan tetapi tidak dihiraukan. Setiap dia gajian, saya tanyakan uangnya, katanya sudah habis. Lalu dia marah dan pergi seharian tidak pulang. Ketika pulang saya tanya, dari mana? Jawabnya, jangan urus saya. Lalu saya jawab, lah kamu kan suamiku, ya pasti saya urus. Saya sebagai istri pak. Saya ingatkan jangan sampai terjerumus ke jalan yang sesat. Anehnya lagi, HP-nya tidak pernah lepas dari sakunya. Tidak boleh dipinjam anak dan istrinya. Saya jadi tambah curiga dan sakit hati. Saya sebagai istri, kalau tidak cari uang sendiri, tidak punya uang. Tetapi kalau mau kerja, tidak boleh. Sedangkan kalau minta uang, tidak dikasih. Suami saya punya utang, entah uangnya untuk apa, saya tidak tahu. Dia bilang, utangku saurono, dolno opo kuno. Saya tidak mau. Kowe utang dinggo seneng dhewe, enggak mikir keluarga kok kon nyaur, penak men. Apakah saya begitu itu berdosa, Ustaz? Sedangkan saya tidak punya apa-apa, untuk makan saja susah, apalagi suruh nyaur utang. Suami saya sudah ngaji di sini, Ustaz. Kalau omong-omong itu benar, jadi suamimu itu tidak waras. Kalau benar loh ya, saya nggak tahu suamimu waras apa nggak tahu. Ya. Dan kamu sendiri juga saya ragu pembicaraan itu betul apa tidak. Sebabnya tidak masuk akal. Ya, kamu mengatakan tidak mendapat uang kalau tidak kerja sendiri. Padahal kerja tidak boleh, berarti kan tidak dapat uang, kerja tidak boleh. Terus minta uang suami untuk nafkah tidak diberi, berarti kamu kan tidak makan. Harus beli makan, apa uang tidak punya uang, mau kerja tidak boleh. Minta uang suami tidak diberi, berarti kan tidak dapat uang, tidak diberi oleh suaminya, terus kamu makan selama ini dari mana? Kan tidak masuk akal itu. Nah terus lagi, minta suaminya tidak diberi nafkah. Nah ditanya marah. Dilengke kowe aja ngurusi aku. Lah kuwi jane suami istri atau bukan? Padahal istri kalau sama suaminya meleset atau menyimpang dari jalan Allah dan Rasulullah harus ditegur. Ditegur jawabnya kowe aja ngurusi aku. Ya. Kayak katanya orang ngaji di sini. Ngaji di sini di mana orang eneng suamimu di sini. Ya. Coba kalau memang betul suamimu itu orang ngaji di sini akad pagi ini, ya. Ya. Nih coba tutin coba suamimu sapa jenenge. Ya. Atau kalau malu, ya nanti kamu temui saya, tulis nama suamimu sapa, ngajinya di sini, rumahnya mana, apa meneh wis melu cabang atau binaan di daerah mana. Nah, nanti biar diurus oleh pengurus yang dekat sana. Jane bojomu tenan apa udu gitu loh. Sebab kalau itu suaminya betul, dia tahu kewajiban sebagai suami terhadap istri itu tahu. Masuk ngaji orang ngerti kewajibannya terhadap istri. Ya toh? Kalau memang betul terjadi begitu, ya enggak boleh ngaji di MTA. Semacam itu kalau omong kamu betul loh, enggak boleh ngaji di sini. Malah melecehkan pengajian dan membawa nama jelek loh. Jangan ngaji di MTA, ngaji di MTA kaya ngono loh suamine bojone ra diurus. Gitu kan? Ya, padahal orang ngaji itu mestinya lebih tahu ilmunya harus diamalkan dalam kehidupannya. Maka orang yang ngaji Quran dan Sunnah itu mestinya kehidupannya lebih baik. Hubungan suami istri lebih tentram, lebih harmonis, lebih bahagia. Mestinya begitu. Karena kok malah ya congkrah terus itu ya andai kata dia datang di pengajian ini bukan mengaji ya mungkin kok kayak menuangnya main lengopois, melu teko gitu aja tapi orang rungoknya orang gagas gitu. Maka nanti coba tulis nama suamimu jeneng ingin siapa, asalnya dari mana. Kalau nanti misalnya di rumahmu dekat dengan cabang atau perwakilan atau binaan itu, nanti biar dinasihati oleh pengurus di sana lah. Apalagi? Istri saya Islam, sergap sholat, puasa Senin Kamis, apalagi sholat malam. Dia sebagian mengamalkan Quran hadis, sebagian tidak. Dia belum ngaji di MTA, belum mau karena jualan di rumah. Buka jam 11 dan tutup jam 21. Dia sedikit demi sedikit saya beritahu tentang hukum Islam, yang hak dan yang batil. Akan tetapi hari-hari yang dilalui kadang melanggar aturan Islam. Misalnya pergi ke pasar, jagong, berhias, pergi ke toko dan sebagainya. Dan kalau diajak kumpul setiap saat di rumah, selalu menolak dengan alasan sedang ini dan itu. Selain itu kalau pergi pamit tidak ada sopan santunnya. Entah saya izinkan atau tidak, dia tetap pergi. Jagong atau ke toko dan sebagainya. Lebih menjengkelkan lagi, kalau lagi ngobrol sama tetangga laki-laki betah, biarpun tidak ada perasaan apa-apa dan masih mau bersalaman dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau menyuruh suami untuk ini dan itu harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan marah, padahal saya habis kerja capek. Sedangkan sebaliknya, kalau dia saya suruh selalu membantah. Bagaimana menurut tuntunan Islam istri yang seperti itu, Ustaz? Itu istri yang durhaka kepada suami. Dosa. Apalagi dengan suaminya malah sering nyuruh. Ya kan? Jagongan sama suaminya tidak baik, tidak mau. Dengan laki-laki lain malah berjam-jam. Nah itu istri yang maksiat. Gitu. Ya, maksiat. Menghargai orang lain daripada suaminya sendiri. Kalau yang kamu katakan betul, sing kebangetan ya kamu sebagai suami. Ya, kamu sebagai suami punya istri semacam itu kok bisa ngelakon. Itu kan kebangetan kamu. Ya, tak? Bangetan. Mestinya kamu ar-rijal qawamuna 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangga kamu itu. Sebagai pemimpin. Jangan malah direh oleh istrimu. Ya, tak? Kalau ada yang betul, arahkan kepada jalan yang lurus. Ya, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, jangan sampai malah kamu didikte oleh istrimu. itu diktirmu dikte yang tidak benar. Ya, nyuruh suaminya harus dikerjakan pekerjaan. Tanpa melihat suaminya habis kerja pulang payah juga. Pokoknya punya kehendak untuk disuruh apa harus mau. Nah, ya kan? Jagongan dengan laki-laki lain bukan mahram, bukannya ya sudah berjam-jam. Dengan suaminya malah tidak ada peduli. Itu khianat itu, maksiat itu. Ya, kalau kamu punya istri semacam itu merasa tentram ya tutup noh. Kalau kamu merasa tidak tentram, berarti tujuan pernikahanmu gagal. Nah, tujuan pernikahan itu menjalin rasa cinta dan kasih sayang. Sebaik-baik istri, kata Nabi, dilihat suaminya menyenangkan. Ya, nah? Kamu lihat istrimu begitu, senang apa enggak kamu? Ya, nah? Diperintah apapun, diperintah oleh suaminya, selama tidak maksiat, ditaati. Kalau suaminya pergi meninggalkan rumahnya, ya, tidak ada di rumah, dia menjaga kehormatan dirinya dan menjaga kehormatan rumah tangga suaminya. Ya. Andai kata manusia boleh sujud dengan manusia lain, perintahkan istri-istri itu sujud pada suaminya. Itulah posisi suami terhadap istri di dalam pimpinan rumah tangga. Jadi kok malah istrinya yang memimpin, menyuruh, marah-marah pada suaminya, seolah-olah diberi kebebasan ya, bergaul dengan orang lain. Kalau dengan orang lain berbicara laki-laki dan dia ya, berjam-jam tidak bosan, tapi dengan suaminya malah ya, begah. Itu istri yang ya, tidak nurut aturan agama, maksiat. Nah, itu terjadi itu tergantung suaminya. Bagaimana kamu menjadi pemimpin dalam rumah tangga itu? Maka saya kembalikan pada saudara sendiri. Kalau ditanyakan, kalau istrimu bagaimana menurut agama, kalau itu betul seperti tadi, istrimu itu istri yang maksiat, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, durhaka kepada suaminya. Tapi juga suami harus mawas diri, mengapa istri saya sampai begitu, lah begitu lah. Maka kalau kedua-duanya memahami agama, mau ngaji, nah, kalau terjadi silang pendapat yang semacam itu, kembalinya pada Allah dan Rasulnya. Masing-masing menempati pada posisinya sendiri-sendiri. Insyaallah rumah tangga akan harmonis. Terus apa lagi? Saya punya anak perempuan, sudah dewasa, kuliah di IAIN. Dulu saya mengaji di cabang MTA karena diajak anak saya. Akan tetapi setelah saya ngaji, anak perempuan saya itu malah tidak ngaji. Entah kenapa, kalau ditanya sibuk atau diam saja. Apa boleh anak tersebut saya kasar, saya gebuki, atau ngomong kasar, atau malah saya suruh minggat, Ustaz. Mohon bimbingannya, ini mendengarkan di rumah. Mendengarkan apa, sudah tidak dengar tuh anakmu itu. Semoga sarjana, IAIN dan sekolah lain yang IAIN. Lalu buat gebuki ini, piye. Sarjana kan sudah dewasa itu, ya tak? Nah, sudah dewasa, kuliah di IAIN. Kamu mahasiswa loh. Ya. Kamu masuk ngaji dituntun dari anakmu. Nah, sekolahnya di IAIN. Ngajak ibunya supaya ngajak. Setelah mungkin ilmunya lebih pintar, merasa lebih pintar, ada. Kalau ibunya sudah manut. Ya. Nah, sekarang mengapa tidak ngaji? Ditanya sibuk, kadang tidak jawab. Ya itu aja. Didunung-dunung ke aja. Dinasehati. Jangan bawa kebuki, jangan. Balik dikon lungo, ya, suruh pergi, dah kamu pergi dari rumah, ya. Digondol uang biar gue. Nah, ya, anaknya kuliah anak perempuan, dah di IAIN nanti pergi dari rumah digawa uang, nah, mulai gawa bati biar terusan. Baik dinasihati secara baik pelan-pelan. Apa yang menyebabkan kamu seperti itu? Saya ngaji itu dulu yang ngajak kamu, sekarang kamu malah tidak mau. Kenapa? Ditanya aja dengan baik. Ya kan dah mahasiswa tentunya jalan pikirannya bisa diajak berpikir dengan baik lah. Ya, pelan-pelan sabar gitu. Ya terus apa lagi? Saya mempunyai istri tetapi sangat sulit untuk diatur dan sulit diajak hidup bersama suami. Padahal dia sudah ngaji di MTA. Apakah dia kufur terhadap Quran surat At-Talaq ayat 6, Ustaz? Jadi kalau orang sudah ngaji, perbuatannya nyalai dari aturan yang dikaji itu, jangan MTA-nya yang disalahkan. Ya, jangan MTA disalahkan. Kamu dapat istidroj itu dulu goleke nang endi? Ya. Kok iso ngaji barang ora tambah apik malah tambah ndak karuan itu bagaimana? Ya ta? Coba kamu tanya aja dengan baik siapa dia itu. Kalau sulit diatur, istri diajak hidup bersama suami tidak mau. Lalu mau hidup bersama siapa? Coba saya tanya, sekarang hidupnya bersama siapa istrimu itu? Kan susah kamu. Suami istri kok hidup bersama enggak mau. Ya? Terus diajak hidup dengan siapa dia? Ya. Susah kan? Kalau hidup bersama suami aja sudah tidak mau, berarti sudah tidak ada titik temu, sudah gaduh itu. Dia mau hidup dengan siapa? Apalagi ngaji di sini. Nah, kalau orang ngaji harusnya lebih tahu. Baru aja saya ya, mingkem leh ngomong tadi kan. Istri itu harus taat pada suaminya. Ya, mungkin nanti setelah pulang dari sini baru mau memulai taat. Ya. Pada suami. Selama benar suami harus ditaati. Tidak mentaati pada suaminya berarti maksiat. Selama benar ya. Maka dari itu suami juga harus mawas diri. Mengapa saya punya istri kok sulitnya seperti itu? Apa sebabnya? Apa saya cara memimpinnya yang keliru? Atau memang istri saya yang mungkin susah diatur tadi? Nah, itu diwawasi. Karena kan apalagi sudah ngaji. Ya, diajak rembukan bicara tentang hasil ngajinya nanti bagaimana. Ya. Mestinya orang yang sudah ngaji itu dulunya tidak baik, setelah ngaji ngerti bahwa yang dilakukan tidak baik harus berubah menjadi baik. Kalau dulu tidak ngaji tidak baik, setelah ngaji ya tidak baik, nah itu mungkin termasuk yang khatamallah ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim isyawah walahum azabun adim. Ya, diberi keterangan atau tidak, sawa'un alaihim andartahum alam tundirum layuk minun. Kalau telinganya sudah tertutup, pendengarnya ya, penglihatannya, hatinya tertutup, maka diberi peringatan atau tidak, ya sama saja. Sama saja bagaimana? Layu minun. Jadi ngaji dan tidak ngaji sama saja, tidak ada berubah. Kita orang ngaji itu mestinya harus lebih baik daripada sebelumnya. Dulu tidak tahu, sekarang tahu. Ya, masa orang tahu dan tidak tahu kok sama? Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Sama orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti, ya maksudnya kan harus berbeda. Ya, apalagi secara ekonomi kami tidak terlalu kekurangan kalau disyukuri. Apakah kami masih wajib memberikan nafkah kepada istri? Misalnya istri tidak mau diajak bersama-sama hidup atau tidak mau hidup di daerah suami. Nah, ya kalau tidak mau bersama-sama hidup, tidak mau hidup di daerah suami, itu mau ngajaknya hidup di daerah mana? Nah, mau ngajak hidup di hutan? Nah, ditanya aja sebabnya apa, kok tidak mau? Ya, dulu dilamar mau, bareng tiba, ujungnya jauhnya bareng tidak mau, itu apa sebabnya? Kalau memang tidak mau, berarti kan maksiat pada suami. Nah, keputusannya di tangan kamu. Ya, kalau memang tidak mau diajak bersama, selama masih jadi istrimu ya, kamu punya kewajiban memberikan nafkah. Nah, tapi istrimu maksiat, terus tidak kamu beri. Lah, kalau dia maksiat, kamu juga tidak memberikan nafkah, berarti kamu ikut maksiat. Gitu? Kalau istrimu semua maksiat, kamu jangan maksiat, sudah tetap kewajibanmu dijalankan. Namun demikian kalau tetap begitu istri tetap bersikukuh tidak mau begitu, ya ambil keputusan. Bagaimana keputusanmu itu kan? Suami istri mestinya hidup bersama, kok tidak mau bersama. Ya. Maka akhirnya kembali pada ketegasan seorang suami lagi. Apalagi? Saya pendengar radio MTA FM baru sekitar 6 bulan. Dan saya mulai kembali ke jalan Allah sejak Gunung Merapi meletus di tahun 2010. Dulunya saya membenci MTA, kata teman tidak umum. Kemudian saya penasaran dan mendengarkan siaran Jihad Pagi lewat 102,2. Setelah saya ikuti terus, akhirnya sengit tapi ndulit, atau senang selangit. Kata teman saya, kalau kamu ngikuti kajian MTA, nanti imanmu jadi goyah. Ternyata benar. Akhirnya saya bisa berpikir jernih dan mengambil hikmahnya. Saya sering memberikan tausiah selapan sekali, karena kebetulan sebagai ketua RW dan ketua takmir masjid. Materinya saya ambil dari buku Durratun Nasihin, karangan Ahasan, dan Riyadhus Shalihin, dan juga dari Kitab Kuning. Maaf, pengetahuan saya baru sedikit karena hanya lulusan SMP, sehingga sulit memahami buku tadi. Setelah saya mendengarkan kajian MTA, ternyata Ahasan dan Riyadhus Shalihin sepaham dengan MTA. Saya bisa membedakan pikiran saya agak encer setelah mendengarkan kajian MTA. Sekarang kalau saya mengisi tausiah, materinya saya ambilkan dari brosur terbitan MTA yang saya pinjam dari teman yang lebih dulu ngaji di MTA. Profesi saya jualan ikan bandeng keliling, dan rombongan saya dan rombongnya saya lengkapi dengan sound system, sehingga saya dikenal dengan istilah bandeng jatilan. Karena musik yang saya setel sambil jualan tersebut adalah musik jatilan. Dan akhir-akhir ini yang saya setel, saya ganti rekaman Jihad Pagi yang saya rekam lewat HP saya, sehingga saya dijuluki dengan gelar Sukino atau Bandeng Sukino. Memang banyak wajah-wajah sinis melihat saya, namun tidak jarang ada orang yang mengacungkan jempol sambil mengucapkan salam, Assalamualaikum Pak Sukino. Ustadz, apakah diperbolehkan saya berjualan bandeng keliling tersebut sambil memutar rekaman Jihad Pagi yang saya rekam tersebut? Nah, sudah dijalankan itu kok tanya. Ya, apakah sudah dijalankan? Sekarang sudah disebut Bandeng Sukino. Asal jangan Sukino datek ke Bandeng, jangan. Boleh, silakan, berarti kamu dakwah. Dakwah. Dakwah itu ya ada positif dan negatifnya. Orang yang tidak suka dengan kajian-kajian ente itu mungkin nanti pergi wis ora dadi lenggananmu. Ya. Tapi orang yang suka mungkin malah woro-woro tukuh Bandeng Sukino kae lho. Kae mesti baik. Bandengnya mesti ya enak, tidak bohong, bandeng bosok ora dikandake, ya, ora kandake apik ora, apa adanya, jujur. Nah, kamu harus memakai nama saya, harus jujur kamu. Ya. Jadi orang yang membeli bandeng kamu harus merasa terpuaskan. Jangan merasa tertipu. Insyaallah lengganannya makin banyak nanti. Pokoknya kamu ke wilayah-wilayah yang daerah MTA itu ngerti, kamu nyetel radio itu mesti dikeroyok nanti. Bandengmu gue rebutan. Ya, artinya laris gitu loh. Nah, perkara yang tidak suka, ya wong dia kalau butuh makan bandeng, walaupun tidak suka dengan radionya, wong butuhnya bandeng. Mestinya akhirnya butuh beli bandengnya. Perkara bar tuku bayar tuh lunga, ya apa-apa itu. Ya, biarkan saja, boleh kamu nyiarkan. Ditimbang kok setel ya, dangdutan itu ya lebih baik toh. Setel krungu sing seneng ya ngrungokno, ora seneng ya wis kan itu. Nah, boleh kamu silakan, silakan. Nah, lu aja rombonge kon perlu ngarepe barang dikai. Cetok gitu lah, terbuka gitu. Ya, boleh. Ya, selesai ini. Sekarang saya buka karena banyak tamu perpunyaan langsung ya. Pertama datang ini binaan dari ya Bambang Lipuro, Bantul, 39 orang. Dari perwakilan Bali 100 orang. Binaan Punung Pacitan. Binaan Gajah Mungkur Semarang. Ya, ya saya selamat datang. Mudah-mudahan Allah meridhoi bisa jaga keistiqomahan, dan tidak bisa datang ke sini ya bisa diikuti dari rumah, sehingga nyambung lah dari itu. Baik, sekarang saya mulai pertanyaan langsung aja, terutama ada dari satu tamu yang pertanyaan jauh. Yang mohon dijawab sekarang ini bisa ya. Assalamualaikum. Sebentar, ada satu pertanyaan. Saya seorang pria, saya menikahi seorang gadis berumur 17 tahun yang berkulit putih dan cantik. Sedang usia saya 13 tahun lebih tua darinya. Kami sangat bahagia, apalagi kami setelah 2 tahun diberi Allah seorang putri yang cantik. Hidup kami memang hanya pas-pasan, akan tetapi istriku mau menerima. Saya kerja apa saja asal halal, kadang-kadang istriku mau membantu mencari uang dengan membantu tetangga yang punya usaha di rumahnya. Masa-masa itu sungguh membahagiakan bagi kami. Akan tetapi setelah anak kami berumur 3 tahun, istri saya minta izin untuk bekerja jadi TKI ke luar negeri. Istri saya bilang, "Mas, kerja di sini susah. Nanti kalau ke luar negeri kita bisa bikin rumah biar tidak ngontrak lagi dan juga untuk modal usaha serta biaya anak kita nanti." Karena alasan yang sangat meyakinkan itu, akhirnya aku izinkan istriku pergi ke luar negeri untuk jadi TKI. Akhirnya mau tidak mau saya jadi ayah sekaligus ibu bagi anakku. Pekerjaanku pun jadi bertambah. Saya kerja tapi juga nyambi momong, masak, dan nyuci. Walau berat tapi lama-lama aku jadi terbiasa. Akhirnya mau tidak mau saya jadi ayah sekaligus ibu bagi anakku. Pekerjaanku pun jadi bertambah. Saya kerja tapi juga nyambi momong, masak, dan nyuci. Walaupun berat tapi lama-lama aku jadi terbiasa. Karena cinta dan sayangku terhadap istri, uang yang dikirim istri berusaha aku wujudkan sesuai dengan cita-cita kami. Pertama, kami bangun ruko kecil di tanah warisan orang tuaku. Dengan begitu, saya tidak ngontrak lagi dan saya mulai buka usaha bengkel motor. Setelah 3 tahun, istriku pulang tapi ternyata hanya cuti. Istri saya di rumah 1 bulan lalu balik lagi. Begitu seterusnya hingga kini anak kami sudah kuliah. Akan tetapi istri saya masih kerasan di luar negeri. Padahal kami sudah punya rumah, kendaraan, dan istriku sudah punya investasi yang cukup. 1 tahun yang lalu, di telepon saya bilang pada istri yang intinya saya nyuruh pulang dan biar kami cari rezeki di Indonesia saja. Biar kami bisa sama-sama menjaga anak kami. Akan tetapi istri saya malah marah-marah dan karena emosi, saya bilang, "Ya sudah, kalau kamu tidak mau pulang, berarti sekarang kamu bukan istriku." Ustaz, dengan dasar itulah istriku yang merasa sudah ku talak, dia jadi tidak mau berhubungan lagi denganku. Nomor telepon atau HP-nya tak bisa dihubungi lagi, dia ganti nomor HP. Setelah 1 tahun menghilang, istri saya pulang. Saya gembira, kupikir istri saya sadar dan mau pulang kembali kepadaku. Mengenai talak yang sudah kuucapkan lewat telepon itu, tak apa. Nanti akan aku rujuki istriku secara agama. Toh kami masih punya surat nikah resmi dan aku belum menceraikan istriku di pengadilan agama. Akan tetapi, apa yang terjadi? Istriku tidak mau aku rujuki, bahkan dia dengan tegas ingin cerai secara sah dari saya. Dan setelah itu dia pulang ke rumah orang tuanya. Serasa lemas seluruh tulangku. Pengorbananku dan kesetiaanku selama ini tak ada artinya. Saya seperti laki-laki yang bodoh, yang mau diperdaya oleh wanita, dan usiaku kini sudah 51 tahun. Ustadz, apakah kata-kata yang saya ucapkan terhadap istri saya tersebut sudah berarti jatuh talak? Apakah harta istri yang selama ini menjadi istri saya itu tetap menjadi hak mantan istri? Juga Ustadz, mantan istriku itu di bulan Maret 2013 ini akan balik ke luar negeri. Bagaimana saya mengurus cerai kalau mantan istri tidak ada? Apakah istri saya itu telah kufur terhadap saya dan kelak tidak mencium baunya surga? Ustadz, di akhir hidup saya ini saya ingin lebih banyak beribadah kepada Allah. Saya tidak mau waktu saya tersita untuk urusan dunia. Mohon solusi dan juga mohon doanya agar saya selalu istiqomah dalam mengamalkan Islam. Ya, apa yang kamu senangi, punya istri cantik, putih, tulis duit, sanggai rumah, ya, ternyata malah petaka. Ya enggak? Jadi malah petaka. Akhirnya setelah kenal luar negeri, kenal uang besar, tenaga kecil, ora kerasa ning omah lagi. Ya. Dia merasa lebih nyaman kerja di luar negeri, uangnya banyak. Ya. Ya sudah, sudah di kalau sudah enggak mau di rumah lagi, terus pergi lagi, ya apa artinya kamu punya istri? Kenyataannya tidak punya, ya. Ya, maka kalau kamu sudah katakan mulai hari ini sudah bukan istriku lagi, ya, lah bukan istrimu terus jadi apa? Mestinya kalau memang sudah seperti itu ditindaklanjuti gitu kan. Kalau sudah tidak mau niatnya memang kamu mau menceraikannya, ya ditindaklanjuti. Nah, istrimu sudah merasa bukan istrinya, maka pulang tidak mau hubungan dengan kamu lagi karena sudah merasa bukan istrinya. Dia merasa sudah ditalak. Kalau memang sudah kamu mengatakan kamu sudah bukan istriku lagi, ya berarti kan sudah talak gitu. Ya. Kan istri, kalau tadinya istri kemudian bukan istri kan sudah ditalak namanya. Ya sudah. Sekarang mau gundeli wong sudah di luar negeri, sudah. Ya sekarang kamu sudah punya rumah, sudah punya anaknya sudah kuliah, ya sudah saja diopeni sing apik sudah. Besok kalau ibunya pulang, ya perkara dengan kamu sudah tidak mau, tapi dengan anaknya kan mesti wong itu anaknya. Ya, semampa. Memang biasanya kalau sudah kenal kerja di luar negeri, kebetulan dapat majikan yang mati, gajinya rutin dan sebagainya, biasanya begah pulang di Indonesia itu. Sini bergaya rekoso, hasilnya mung sitik gitu. Nah, ya malah kalau kamu hidup kesepian, ya kamu cari istri lagi aja. Dah apa lagi? Kemudian ya, tadi hidup. Harta istri yang selama menjadi istri saya itu tetap menjadi hak siapa? Ya itu kalau menurut apa itu, hukum negeri di Indonesia itu menjadi hak gono gini kan. Ya, ya kamu punya hak juga. Karena apa? Istrimu bisa cari ke sana karena dengan izin kamu. Ya. Dan pekerjaan-pekerjaan istrimu kamu yang nangani. Ngomong, masak, umbah-umbah kan kamu yang nangani. Berarti hasil usaha berdua itu. Nanti dibagi. Kono gini nanti. Memang dia yang mencari, kamu yang jadi kerjasama itu. Dia tidak mungkin bisa bekerja ke sana kalau tanpa seizinmu. Dan tidak mungkin bisa bekerja di sana sambil ya, ngopeni anak. Ya, sebagaimana kalau jadi ibu di rumah kan tidak mungkin. Jadi itu bisa begitu ya karena kerjasama antara kamu dan istrimu. Ya, nanti kalau pulang dirembuknya ngapik hartanya tadi. Ya. Apalagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini untuk yang bertanya menyebutkan nomor mic-nya dulu Bapak. Nomor 15. Nggih silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama mana? Saya Bapak Sukatmo, asal dari Kutorjo, Balong Jenawi Karanganyar. Oh, Balong. Ya, mari. Begini Pak Ustaz, sebelumnya saya sudah lama sekali ingin mengaji di MTA. Karena sesuatu hal, alhamdulillah baru minggu kemarin diperbolehkan atau karena inayahnya dari Allah Subhanahu wa taala saya bisa sowan di MTA ini. Mohon doa restu Pak Ustaz, semoga kami selalu bisa ikut tiap minggu pagi di MTA ini. Ya, mudah-mudahan bisa ikut. Begini Pak Ustaz, sebelum saya mengaji di MTA, saya di desa. Itu meskipun sedikit saya sudah tahu, itu diundang yasinan mau datang, meskipun saya tidak ikut membaca yasinan, diundang bancaan juga saya datang, meskipun saya tidak makan bancaan itu. Lah, bagaimana untuk selanjutnya setelah kami ikut mengaji di MTA ini? Yang kedua, akhir-akhir ini Pak, saya merasa dendam dan marah amat sekali kepada salah satu saudara kami umat Islam. Jadi bukan ke semua umat Islam, salah satu, dua, tiga atau itu ke sesama umat Islam, apalagi sudah rekan kasih. Ada yang istilahnya baru bisa mengumpulkan orang 10 saja sudah over, karena dia mendolimi saya yang amat dalam. Sehingga rasa dendam dan marah saya sampai sekarang belum hilang. Sampai-sampai saya bilang, genek ning dalan numpak motor tak tabake treku, dosa tak lakoni gitu. Semoga ini juga didengar di daerah kami, insya Allah bisa mendengar. Nek kupingi panas, radionya ganti pantai gitu saja. Nah itu langkah apa yang bisa menghilangkan rasa dendam dan marah kami? Saya tahu persis Pak, itu kalau rasa dendam, marah itu kan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya persis menyadari. Tapi karena saking kebangetan saya, itu mungkin kebangetan saya masih saya tanamkan sedemikian itu Pak. Yang ketiga, minggu kemarin Pak Ustadz bilang di MTA jangan ikut salah satu partai. Kebetulan Pak, kebetulan saya sampai saat ini masih menjadi salah satu pengurus partai. Nah ini bagaimana langkah saya untuk kedepannya agar saya nanti juga mendapat di dunia lagi pula lebih-lebih di akhirat nanti. Saya yakin nek ketemu di dunia sama sekali tidak ada gunanya kalau akhirat kami tidak tercapai. Itu Pak, kurang lebihnya yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebetulnya saya tanya, Bapak ngaji di MTA sudah lama? Baru kemarin Pak, kemarin minggu ini Pak. Sebetulnya adik-adik saya, orang tua saya sudah, kebetulan saya juga berjauhan dari binaan MTA di Kutorjo Pak. Cuma satu kilan. Insya Allah dengan masuknya saya ini mungkin nanti saya bisa membawa khususnya keluarga kami Pak, kami keluarga besar, karena di sana sudah disembuyani jari arti bendung perkembangan MTA di Desa Balong. Insya Allah nanti dengan saya masuk, insya Allah Pak, nanti utamanya keluarga saya, yang satu sudah, yang tiga sudah masuk, insya Allah nanti keluarga yang lain menyusul Pak. Ya, sudah Pak. Ya baik, maka karena baru kemarin ngaji ya tentu belum paham. Belum paham apa yang diajarkan di MTA. Ibaratnya ya Quran Sunnah yang harus dipahami dan harus diamalkan itu bagaimana. Bapak saya rasa belum memahami. Maka masih ada di situ. Ya, diundang nanti datang tapi tidak ikut membaca. Diundang, datang, tapi gak ikut makan. Nah terus bagaimana selanjutnya setelah ikut ngaji di MTA? Terserah Bapak aja. Ya, terserah. Kalau nanti sudah paham tentang ngaji di MTA, mesti gak tanya begitu. Karena belum paham, ya terserah saja. Nanti andai kata saya mengatakan jangan datang, nanti akan dikata, wah di Ustaz MTA gak boleh kok datang, siapa yang melarang, silahkan saja. Tak boleh kan, mau datang silahkan, tidak datang silahkan. Mau datang tidak makan tapi membawa berkatnya silahkan. Ya. Datang suruh baca tidak ikut baca tapi ikut makan suguhannya silahkan. Tidak, jadi tidak ikut campur tangan masalah itu. Anjuran saya ngaji aja yang terus, setelah paham nanti tentu akan bisa menentukan sikap bagaimana saya harus bersikap dalam masalah ini. Ya, karena Allah sudah mengatakan tadi kan, saya bacakan ayatnya tadi, hal yastawi ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apa sama orang mengerti dan tidak mengerti? Nah, pertanyaan yang Bapak munculkan itu menunjukkan Bapak belum mengerti, maka tidak usah ditanyakan, ikuti kajian saja terus, nanti kalau sudah mengerti bisa mengambil sikap sendiri. Pertama, yang kedua itu, yang kedua menunjukkan belum bisa mengamalkan hasil kajinya baru kemarin, rasa dendam dalam Islam itu enggak ada. Dan Bapak sudah menyadari rasa dendam, rasa benci itu dibenci oleh Allah. Tapi tadi sudah berani, dosa tak tanggungi. Sudah luar biasa itu. Ya. Nah, kalau dosa tanggungi itu sudah. Padahal di dalam Al-Quran diajarkan di MTA itu enggak ada orang sanggup mikul dosa-dosa. Enggak ada ya. Memang man amila solehan fali nafsihi wa man asa'a faleha. Siapa berbuat baik ya untuk diri sendiri. Berbuat dosa ya ditanggung sendiri. Memang enggak bisa ditanggungkan orang lain. Tanggung sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Nah, tapi mestinya kalau orang sudah mengerti, apa toh? Kalau saya didolimi, apa kita punya rasa dendam? Kalau menurut Quran, ya, wa'fu aman dolamak. Maafkan. Menurut hadis Nabi, wa'fu aman dolamak. Maafkan orang yang mendolimi kamu. Kalau menurut Quran, itfa' bilatih ya ahsan. Balaslah kalau ada orang berbuat tidak baik kepadamu, balaslah dengan kebaikan. Itu dalam Quran. Hadisnya begitu, Qurannya begitu. Rasa dendam itu dalam Islam sama sekali tidak ada. Ya, adanya rasa pemaaf, wal afina anin nas. Suka memaafkan kesalahan orang lain. Daripada saya yang berbuat salah, ya, lebih baik orang lain saya maafkan kesalahannya terhadap saya. Itu lebih baik kan, pemaaf. Jadi orang Islam itu mempunyai sifat pemaaf, bukan pendendam. Itu maka saya katakan, ya karena baru kemarin ngaji sehingga belum paham. Maka menurut nasihat saya, ikuti aja kajian NTN secara rutin, nanti akan paham. Sekarang masih apa, menjadi salah satu pengurus partai politik. Nah ini sebentar lagi akan tarung. Partai politik itu akan tarung sebentar lagi. 10 partai nanti akan tarung pada 2014 nanti. 10 partai. Yang terakhir Partai Hati Nurani Rakyat nomor 10. Ya. Yang nomor 1 Nasional Demokrat, Nasdem itu nomor 1. Muncul pertama nomor 1. Nah, Bapak nomor berapa? Nah, gitu ya. Nah, kan ada nomornya masing-masing. Lah dari nomor 1 nomor 10 tarung tuh nanti. Nah, di MTA jangan ada pertarungan seperti itu. Enggak boleh kita saling pertarungan. Kalau saya bebaskan begitu nanti di MTA ya tarung nanti. Nah, di situ. Padahal sesama muslim kenapa harus tarung begitu? Ya udah. Nah, maka dari itu saya tidak menyuruh Bapak, hanya seluruh warga MTA memang tidak saya perbolehkan masuk partai. Seluruh umat Islam yang ada di partai manapun itu saudara kita. Mereka mau berdakwah lewat parlemen, kita berdakwah lewat akar rumput, gitu kan? Nah, tapi partai jangan dibawa masuk ke MTA. Nanti tidak, yang baik-baik sudah satu rukun, nanti menjadi pecah belah karena partai, ya kan? Nah, partai. Lah partai nomor 1 sampai nomor 10 itu yang paling baik mana? Ya, sama, semuanya sama. Sama baiknya apa sama jeleknya? Pokoknya sama. Saya tidak ngarani Pak sama baiknya atau sama jeleknya. Sama semua itu. Nah karena sama, rasa ralah kangelan sing milih wong podo kok tidak milih. Nah. Ya begitulah rakyat sekarang ini mulai apatis terhadap partai. Karena mikir-mikir wakil-wakil rakyat yang di sana ya akhirnya tidak mewakili rakyat. Ya, sudah kondisinya macam itu. Maka sekarang walaupun sudah anget gitu sudah 2014. Tapi kan di mana-mana tidak banyak merembuk partai. Nah, apalagi di MTA. Jangan bicara partai. yang rembukan partai biar rembukan partai. Kita tidak usah rembuk partai, kita rembuk ngaji aja. Dandani dirimu, dandani keluargamu, jangan tersentuh api neraka. Sudah, itu aja. Itulah Bapak, jawaban saya. Mungkin yang lain. Assalamualaikum. 27. 27, silakan. 27. Nomornya apa? Nggih, 27 sekarang. Nomor 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 27. Tadi. Nomor 27, Pak. Nggih. Lantai jimat, Pak, lantai 1. Oh, lantai 1. Memperkenalkan diri, saya Ahmad Basuki Santoso dari cabang Gedung Tuban. Alhamdulillah, Pak. Saya baru yang keempat kalinya datang di majelis ini. Dan alhamdulillah saya masih ingat momen-momen kedatangan saya di majelis ini. Pertama tanggal 21 November 2010. Kemudian selanjutnya tahun bulan Februari, kalau enggak salah sekitar 4 bulan Maret 2012. Kemudian yang ketiga kalinya sehari sesudah momentum Blora, yakni 14 Juli. Dan alhamdulillah hari ini untuk yang keempat kalinya di lantai jimat. Alhamdulillah saya ucapkan karena pertolongan Allah yang begitu saya hendak berangkat ke sini selalu mengharap saya bisa bertanya pada Ustadz. Keadaan saya alhamdulillah sama dengan Pak Usman dari Tiga Wanu. Gimana Pak Usman kabarnya KBID Tiga Wanu? Tadi Ustadz melalui majelis ini menyebut-nyebut tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab semula kafir karena mendapat hidayah dari Allah pada saat adiknya membaca Quran. Seingat saya itu adalah surat Toha. Kalau enggak saya salah ingat, surat Toha tersebut surat 20. Namun saya tidak mengetahui surat suratnya saya ingat urutannya, tapi ayatnya saya belum mendengar. Untuk itu lewat Ustadz Sukino saya mohon untuk dibacakan dan dijelaskan. Kemudian di majelis ini pula tadi Ustadz mengatakan bahwa haknya jenazah ada empat. Ada empat hal tersebut termaktub dalam hadis. Hadisnya itu bagaimana bunyinya. Kemudian selanjutnya yang ketiga kalinya, afsus salam bainakum, sesama muslim disunahkan untuk memberi salam. Sebelum saya mengikuti kajian, saya sering-sering menyebut memberikan salam kepada sesama muslim. Tetapi setelah Ustadz Sukino mengatakan bahwa afsus salam bainakum, sesama muslim itu begitu berpisah tidak terus menceritakan jeleknya dan seterusnya, sehingga saya itu untuk memberi salam kepada sesama muslim kapasitasnya sebelum ngaji dan sesudahnya itu agak berkurang karena mengingat afsus salam bainakum. Karena hal tersebut bagaimana sebaiknya agar Ustadz memberikan penjelasan. Terima kasih atas jawabannya meskipun masih banyak soal yang saya tanyakan, mengingat nanti yang bertanya tidak hanya saya sendiri saja. Untuk itu saya akhiri atas penjelasan Ustadz Sukino. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok gak hidup di sini nih? Tanyaannya. Coba dibaca surat Toha. Bukan ayat 20 ya. Saya rasa ayat 1 sampai ayat 6. Yang berkenaan dengan ayat itu. Surat Toha. Ayat 1 sampai 6. Toha. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu alal arshistawa lahu ma bis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Taha Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah, yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas ars. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya, dan semua yang di bawah tanah. Jadi kan, jadi dalam suatu riwayat, ketika Umar bin Khattab mau mencari, karena dengar berita ada kajian, kalau sekarang ya ada kelompok gitulah, itu di rumahnya Arkom ada kajian, dan di situ ada Nabi Muhammad di situ. Yang mendengar mau datang tujuannya untuk membubarkan pengajian atau membunuh Nabi. Kemudian dalam perjalanan diberitahu oleh salah seorang sahabatnya dan ditanya mau kemana, ya tujuannya mau tadi membunuh Nabi yang mengatakan itu, membubarkan kajian di rumahnya Arkom tadi. Kemudian diberitahu bahwa adikmu sendiri sudah masuk Islam, kenapa kamu harus marah kepada orang lain? Ya, setelah itu makanya Umar terperanjat, kembali tidak jadi meneruskan perjalanannya, tapi kembali untuk pulang ke rumah adiknya tadi. Sampai di rumah adiknya, di luar dia mendengar bahwa adiknya sedang membaca Quran di tadi surat Thaha ayat 1 sampai 6 ayat 4. Setelah dibaca ayat itu, dia mendengarkan di rumah di luar, tersentuh hatinya, ya, bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu bukan untuk menjadikan suatu berat beban bagi kamu, ya, tapi Quran itu suatu petunjuk, Quran itu membantu apa itu, suatu jalan menuju kepada jalan keselamatan. Nah, dari itu datang dari Tuhanmu yang memiliki semua langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya ini. Nah, di situ memikir ya, kamu mikir-mikir, hidayah masuk di hatinya. Sehingga tidak datang maunya untuk membunuh adiknya, tidak jadi, tapi datang untuk mau mengerti apa yang dibaca itu, singkatnya saja, akhirnya dia ingin ketemu, ditemukan dengan Nabi Muhammad, tidak untuk membunuh, tapi ingin masuk Islam. Itu hidayah masuk di hatinya setelah mendengarkan Al-Quran itu. Karena Quran dibaca, dia sudah tahu artinya. Karena Qurannya bahasa Arab, dia orang Arab, tahu. Nah, kalau kita Quran dibaca tidak dapat hidayah karena tidak ngerti artinya, tidak ngerti apa kuwi itu dah. Nah, dirasa persiapkan dia tahu artinya. Ya, itulah singkatnya. Kemudian hadis tentang orang hak empat hak orang mati, ya ada empat, satu dimandikan, dua dikafani, tiga dikuburkan, disolatkan, empat dikubur. Itu sebenarnya sudah dikeluarkan brosurnya di dalam masalah janais. Masalah janais sudah ada di sana. Tapi Bapak ini tadi seperti Pak Usman di Tegawanu, tidak bisa melihat, ya benar-benar diberi kesabaran. Tapi hatinya tetap tajam, gitu, mengerti. Nah, jadi dengan itu langsung nyantol di hatinya, tahu bahwa hak mayit yang harus diberikan itu adalah empat hal. Kalau empat hal diberikan pada jenazah, sudah lunas sudah. Dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur. Jadi itu kewajiban bagi yang hidup. Perkara nanti kalau mati tidak akan ada dikubur, ya biar saja. Itu yang dosa siapa? Yang hidup. Tidak disolatkan, yang dosa yang hidup. Tidak dimandikan, yang dosa yang hidup. Gitu. Bagi yang mati, dah tidak ada urusan itu. Nah, hadisnya bagaimana? Nah, nanti di situ ada tidak itu? Ya, kalau ada dibacakan di situ. Dalam buku Janais sudah diterangkan. Memang hadisnya saya tidak hafal, tapi dalam buku Janais saya sudah ada. Nanti kata Bapak bisa membaca, nanti tinggal buku Janais di rumah dibaca sendiri. Ya insya Allah nanti lain waktu kita berikan buku Janais. Kalau Bapak Anda bisa baca, nanti bisa dibacakan oleh siapa? keluarganya atau anaknya atau siapa di rumah kan sudah dibacakan. Kemudian menyebarkan salam. Ya memang arti afsu salam bainakum itu tidak sekedar mengucap salam, ya. Assalamualaikum dijawab waalaikumsalam, tidak, tebarkan salam. Tebarkan salam itu artinya jaga keselamatan di antara kamu. Ya. Jadi yang mengucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mudah-mudahan kamu selamat, ya, dan diberikan rahmat oleh Allah dan berkahnya, dijawab juga waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, semoga kamu juga demikian. Berarti umat Islam satu dengan yang lain itu satu sama lain saling menjaga keselamatan. Kalau saya mengatakan mudah-mudahan kamu selamat, jangan sampai orang itu tidak selamat karena perbuatan saya. Maka tidak pas kalau mendoakan kamu selamat setelah itu kemudian kamu menggunjing, menyebar fitnah, menganiaya, ya, menggunjing menjalankan kejelekannya. Itu berarti kamu tidak menjaga keselamatan. Nanti dijawab juga waalaikumsalam, mudah-mudahan kamu selamat. Tapi kenyataannya tidak. Nah itu namanya salam palsu. Kalau salam yang sesungguhnya itu satu sama lain saling menjaga keselamatan. Jangan menyakiti hatinya. Ya. Kalau tahu saudaranya tidak selamat, diingatkan, dituntun ke jalan selamat. Nah, maka itulah termasuk pengajian seperti sekarang ini, berusaha mengajak manusia kepada jalan keselamatan. Ya, ditunjukkan jalan selamat, ini Qur'annya, ini hadisnya. Kalau kamu menempuh itu, lantadilu, kamu tidak akan sesat. Mata masaktum bihima. Ya, orang yang berpegang teguh, keduanya itu Quran dan Sunnah tadi. Maka tebarkan salam di antara kamu, artinya satu sama lain umat itu menjaga keselamatan. Maka haram darahnya, tapi perkelahian sama muslim, haram kehormatannya. Menginjak-injak kehormatan orang muslim, harus dijaga keselamatannya, kok diinjak-injak kehormatannya. Haram hartanya, merugikan harta orang muslim, haram. Maka kalau itu diamalkan berarti sesama muslim menjaga kehormatan tidak bertengkar, menjaga kehormatan tidak menjatuhkan, ya, wibawa atau kehormatan tidak menggunjing dan sebagainya. Demi keselamatan sesama muslim. Itu arti afsu salam bainakum. Kalau hanya sekedar mengucap salam, dijawab salam tapi satu sama lain saling menyebar fitnah, mendengki, ya, menjelekkan, membicarakan aibnya, itu enggak ada artinya itu. Salam palsu itu. Ya begitulah Bapak, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang lain? 5 Pak. Nomor 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ani dari Sragen, Ustaz. Yang pertama, saya selalu berdoa semoga Al-Ustaz sehat selalu dan diberi panjang usia. Amin. Ya, sehingga amin. Bisa membawa umat ini menjadi umat yang diridhoi Allah. Ya. Dan akhirnya nanti kita mendapat kemenangan di hari akhirat. Amin. Terima kasih atas doanya. Terus. Yang kedua, Ustaz, saya mohon dijelaskan ayat Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 43. Di sana ada perintah kepada Maryam, rukuk dan sujudlah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, ini apakah ada perintah bahwa wanita atau dalam hal ini perempuan itu mempunyai kewajiban sholat berjamaah, Ustaz? Dan bagaimana bila dikaitkan dengan salah satu sunnah Nabi bahwa sebaik-baik sholat bagi perempuan adalah di rumah. Yang kedua, Ustaz, bagaimana bila seseorang itu membatin sesuatu yang tidak baik, misalnya ingin sesuatu yang pokoknya tidak baik itu, apabila ini masih dalam dibatin, belum dilaksanakan, apakah ini sudah dosa? Dan sebaliknya, Ustaz, apabila membatin sesuatu yang baik tetapi belum dilaksanakan, apakah ini sudah mendapatkan pahala? Yang ketiga, Ustaz, seandainya ini, Ustaz, suami itu menikah lagi, nah ini bagaimanakah caranya biar tidak menimbulkan rasa cemburu dalam dada ini, Ustaz? Terus terang ini, Ustaz, karena perempuan pada umumnya, kalau saya sering sharing dengan sesama teman saya itu, memang poligami ini dibenci oleh kaum hawa, Ustaz. Kecuali bagi ibu-ibu yang sudah ngajinya luar biasa dan dia mendapatkan hidayah itu mungkin dia bisa menerima suaminya kalau berpoligami, Ustaz. Terima kasih. Bila ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Coba dibaca ayatnya itu. Surat Ali Imran 43. Ali Imran ayat 43. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arraki'in. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Di sini notnya ada bersembahyanglah dengan berjamaah. Ya. Jadi itu Maryam, ya. Maryam itu ibunya Isa. Ibunya Isa diperintahkan juga untuk sholat berjamaah, di itu diterangkan sholatnya berjamaah. Syariat untuk Maryam ibunya Isa, bukan untuk wanita-wanita zaman Nabi Muhammad ini. Itu pun juga tidak salah. Wanita-wanita sekarang umatnya Nabi Muhammad itu andai kata mereka sholat dengan berjamaah. Kan tidak dilarang, Nabi kan mengatakan sebaik-baik sholat bagi wanita di rumah, tetapi jangan dilarang kalau mau pergi ke masjid. Dari jamaah di masjid itu tidak dilarang, tapi kamu sholat di rumah lebih baik, itu kata Nabi. Maka rukuklah, kalau itu mau dikaitkan dengan sholat jamaah ya memang, tapi tidak wajib. Nah, kalau di sini dah sholatlah dengan berjamaah. Wanita tidak ada kewajiban jamaah sholat di masjid, tidak. Tapi jangan dilarang, berarti kebolehan sholat jamaah di masjid itu boleh, tidak dilarang. Tapi di rumah lebih baik. Maka Umar bin Khattab tadi ketika istrinya mau ke masjid pun dilarang oleh beliau. Maka tahu-tahu kok berangkat. Nah, maka Umar duduk di tempat yang agak gelap, istrinya berangkat, dipukul pantatnya tadi, hanya kembali, enggak jadi lagi ke masjid gitu loh. Memang umumnya masjid zaman Rasulullah itu sampai sekarang umum penuh oleh laki-laki. Tapi tidak berarti perempuan tidak boleh. Maka kalau ada jamaah laki dan perempuan, sebaik-baik soft bagi wanita di paling belakang. Kalau di masjid di Indonesia ini susah. Karena pintunya masjid dari depan gitu, lah kan dia mau ambil soft paling belakang, ya untuk jalan, susah kan. Kalau zaman Nabi, pintu masjid itu laki sendiri, perempuan sendiri. Itu. Jadi kesimpulannya sholat jamaah itu ya, bagi wanita tidak wajib, tetapi tidak dilarang mau jamaah di masjid. Yang pertama. Kemudian yang kedua, orang batin baik, batin jelek. Apa batin baik sudah dapat pahala, batin jelek. Kalau hanya batin tidak dapat. Nah, yang dikatakan tadi kalau niat, orang mempunyai niat untuk berbuat baik. Niat berbuat baik dengan batin lain loh. Batin itu belum tentu niat loh. Niat itu suatu kesengajaan, kesadaran, saya akan melakukan perbuatan ini baik. Baru niat saja itu sudah dapat pahala. Ya, dapat pahala karena niatnya untuk kebaikan. Tapi tidak berhenti niat saja. Orang yang berniat untuk berbuat baik tentu akan berusaha maksimal untuk melakukan kebaikan itu. Ya. Ora kok terus niat itu ganjaran kok. Loh katanya kamu kemarin bilang sama saya searek ngaji. Kalau orang itu ngaji, niat itu ganjaran. Tidak begitu. Kalau kamu niat berangkat ngaji, betul-betul ya azamnya, niatnya itu kuat ngaji. Yang terpaksa karena sesuatu hal, tidak bisa berangkat. Apa karena, ya karena hal-hal yang menghalangi dirinya tidak berangkat, ya dia sudah dapat pahala kebaikan karena niatnya tadi. Bukan niat main-main, niatnya ngaji betul. Kalau ya, mau berangkat ngaji apa, kendalanya rusak. Atau karena jaraknya jauh tertinggal oleh temannya sehingga tidak bisa berangkat ngaji. Atau karena musibah apalah sehingga menghalangi terjadinya, terlaksananya niat yang baik tadi. Nah, kalau niat yang jelek, saya besok akan berbuat ini, saya kencan dengan pacar saya, mau ke Tawangmangu, mau kemana, dan niatnya jelek kan itu. Ya, merencanakan mau berbuat sesuatu, nah itu tak. Nah, nanti kalau dilaksanakan, nah, baru perbuatan dosa. Kalau kamu niat itu baru ya belum tercatat suatu perbuatan. Tapi niat yang jelek itu pun kalau menurut Al-Quran sudah diperhitungkan. Niat jelek atau niat baik semua sudah dicatat, sudah diperhitungkan. Coba dibaca surat Al-Baqarah 284 ya. Surat Al-Baqarah ayat 284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah segala apa yang di langit dan di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu, atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, makanya kan, jadi apa yang kamu lahirkan dalam perbuatan atau yang kami sembunyikan dalam hati belum dilakukan perbuatannya, itu sudah diperhitungkan oleh Allah. Tapi akhir ayat tadi di situ diterangkan ya, fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Itu ada yang menerangkan yaghfiru liman yasha, diampuni, walaupun tadi niatnya untuk tidak baik, kalau ternyata tidak dilakukan diampuni, tidak dicatat dosa wong tidak dilakukan. Wayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, dan diazab orang yang dikehendaki oleh Allah. Maksudnya kalau niat jelek tadi jadi diperlakukan, diperbuat betul lah, baru dia mendapat azab dari Allah. Kalau berhenti dalam batin dia baru diperhitungkan, tapi belum mendapat ya siksa kalau kejahatan. Maka sama-sama berniat ya, biar kita niat yang baik. Wong Islam kok niat yang jelek itu kan enggak ada baiknya. Semua hati kita itu gerakkan untuk menjadi orang yang selalu berbuat kebaikan. Ya. Nah, sekarang ini bagaimana agar tak cemburu? Kalau orang yang sudah luar biasa ngajinya itu mungkin baru bisa. Justru orang yang bisa menerima suaminya nikah lagi itu justru orang yang biasa-biasa. Yang luar biasa itu malah yang tidak bisa itu. Jadi jangan kebalik. Luar biasa kenapa? Karena Quran mengatakan membolehkan, Nabi membolehkan. Lah kok kamu melarang, kan luar biasa itu. Kalau istri membolehkan suaminya nikah lagi itu biasa-biasa. Menurut pandangan Islam itu biasa. Lah umumnya tidak boleh wanita-wanita, lah itu wanita luar biasa. Ya? Kenapa wong kamu mengatakan wanita beriman kok? Ya, padahal wanita beriman itu apa yang menjadi keputusan Allah dan Rasulnya. Kalau Allah dan Rasulullah sudah membuat suatu ketetapan, tidak ada pilihan lain. Nah kalau kamu ada pilihan lain berarti kan luar biasa. Coba dibaca surat Al-Ahzab 36 itu. Ya. Jadi kalau Allah membolehkan, Nabi membolehkan, berarti kan ketetapan Allah, ketetapan Rasul membolehkan. Tidak ada pilihan lain kecuali samina wa atona. Kalau ada pilihan lain, Allah dan Rasul sudah ketetapan terus kita tidak setuju membuat ketetapan lain, nah itu namanya maksiat pada Allah dan Rasulnya. Coba dibaca. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat yang nyata. Ya kan? Kalau Allah dan Rasul sudah membuat ketetapan, kok tidak puas, malah ada pilihan lain. Tidak cocok dengan ketetapan Allah dan Rasul, itu berarti sudah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, jelas tiada sesat dan sesat yang nyata. Nah, gitu kan? Nah, itu maka enggak usah pikir kalau suami mau melaksanakan poligami, asal jalannya benar, wanita yang dipilih pun wanita yang baik menurut tuntunan, bukan wanita yang enggak genah. Ya, mending wanita ya yang musholihah, yang imannya baik, bukan wanita jalanan yang tidak genah itu ya. Nah, itu asal dia baik, rumah tangganya ya jadi baik. Kadang wanita melarang poligami, kadang suaminya itu mau butuh poligami aja, tapi kriteria untuk menjadi poligami tidak dipenuhi. Nah, kadang istrinya protes atau berontak, itu ya tidak salah, karena yang dinikahi bukan menurut kriteria yang dituntunkan dalam Islam. Sebab poligami itu bukan suatu anjuran, bukan suatu perintah, tapi suatu kebolehan saja, dengan syarat kalau harus berbuat adil. Ditekankan dalam ayat itu, fa'ilam ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu gak bisa adil, satu saja. Ya, satu. Sama. Yang kedua, yang dipilih pun kalau dia mau menikah wanita, yang dipilih agamanya. Bukan putih dan cantiknya tadi. Yang dipilih agamanya. Bukan montoknya. Bukan cantiknya. Bukan agamanya. Ya, kalau yang dipilih itu wanita yang agamanya baik, tentu di dalam rumah tangga kan membuat suasana yang baik juga. Tapi kalau yang kamu pilih putihnya, lah nanti kalau keselangup jadi hitam, udah. Ya baik, cantik, kaya, bukan itu. Maka yang dipilih wanita-wanita yang solehah masuk dalam rumah tangga, menjadi istri saya, berarti harus menyatu dengan keluarga saya yang sudah ada. Harus menjadi keluarga yang menyatu, udah, sama. Tidak saling bersaing, apalagi cemburu. Sering timbul kecemburuan karena biasanya laki-laki kalau punya istri yang kedua itu kurang memperhatikan yang pertama. Ya. Atau kadang-kadang malah seperti yang tanyaan minggu pagi kemarin kan. Ngomong sama istri yang satu, saya tidak akan ngumpuli istri saya selama. Kawin tidak akan kamu kumpuli buat apa? Ya. Nanti kepada istri yang satu lagi juga mengatakan, saya sudah enggak suka dengan dia, untuk kamu saja. Nah, itu kan laki-laki pengecut malah begitu itu. Ya, harusnya ini istri pertama istrimu, yang kedua ya istrimu, diringkuh bersama. Sama-sama dengan istri yang pertama kedua kamu berlaku adil. Lah itu yang baik, tidak terus berat sebelah. Tapi itu maka timbul kecemburuan, tadi hawa nafsu. Kalau kembali pada tuntunan biasa-biasa saja. Oh iya, itu hak dia mau nikah, yang penting bisa berbuat adil, silakan. Nah, gitu harusnya. Memang tidak umum, ya. Tapi agama itu kalau manut umumnya orang malah rusak. Allah mengatakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ya, kalau kamu mengikuti umumnya manusia di muka bumi ini, kamu tersesat dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhanna wa in hum illa yahrusun. Karena kebanyakan mereka itu hanya dasarkan kira-kira, dhon. Rasanya kira-kira, barangkali, mbok menowo. Hah? Dan kebanyakan mereka adalah berbuat dosa. Ya, apalagi yang lain. Oke, mohon maaf kita berikan kesempatan yang dari jauh ini dua orang. Yang pertama yang dari Papua, Mas Nur, dan juga yang dari Bali ini Mas Januar. Mas Nur sudah siap belum ini? Halo. Kalau belum yang dari Bali, berapa Mas nomornya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nama saya Januar, perwakilan dari Bali. Saya mau bertanya Pak, apa hukumnya jika seorang muslim bertato? Itu yang pertama. Itu yang kedua, kiat-kiat menjadi orang ikhlas agar mudah dalam beribadah. Yang ketiga, jika pada waktu sholat kita lupa tahiyat awal dan setelah Al-Fatihah kita baru ingat apa yang harus kita lakukan. Dan yang keempat, apa boleh sholat menggunakan pakaian Bali? Udah itu aja Pak, terima kasih dan Assalamualaikum. Orang muslim bertato. Sekarang apa tujuannya? Bertato itu tujuannya apa? Ya? Bertato itu apa? Jadi kalau apa itu? Tujuannya itu untuk gagah-gagahan, untuk biar ketok jagoan. Kalau dulu orang bertato itu biasanya orang yang kurang, yang nakal-nakal, kurang baik dulu. Sekarang tidak tahu, maka ada kan sawak ditato semua sawak. Tujuanmu apa? Apa tujuannya? Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Gitu? Semua itu akan dibalas sesuai dengan niatnya. Memang ada larangannya untuk bertato, dalam hadis Nabi ada. Ya dah. Sehingga kalau kita menepati, tapi kebanyakan warga yang sudah ngaji-ngaji ini bertatonya itu ketika belum, ya sudah Islam tapi belum ngaji. Maka setelah, ada lagi yang belum Islam, setelah masuk Islam, karena hasil dengarkan radio masuk Islam, bingung dengan tatonya ini. Wah, ya tato ini pakai sholat sah apa tidak? Bagaimana cara menghilangkannya? Sah kamu bertato, sah saja sholat. Wudunya tidak menghilangkan, wong itu yang hitam-hitam kan di bawah kulit. Ya, jadi untuk wudu, itu tetap kulit yang harus kena basuh air ya tetap kena, tidak menghalangi lah itu. Tidak masalah lah. Kemudian kalau dulu sebelum ngerti kamu bertato, ya setelah mengerti jangan ditambah lagi. Dah, biar berhenti di situ aja. Ada kan seawak ditato kabeh. Nah itu kan. Nah, jadi kalau memang sudah kebacut ya sudah, tidak usah dihilangi. Pemenang dihilangi kan harus kulitnya harus di. Nah, kalau dulu zaman ada misterius itu, orang yang tato bingung itu, ya menyembunyikannya. Tapi sekarang zaman demokrasi bebas, nah rembeset kulitnya wong seawak tato kabeh. Nah, adalah. Jadi orang Islam bertato tidak menghalangi sholatnya. Yang sudah kebacut ya sudah, yang belum jangan dilakukan. Ikhlas dalam ibadah, giatnya apa? Dah harus mengerti, dasarnya tauhid. Kita hidup ini dikatakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita harus sadar mengerti hidup itu untuk apa. Hidup ini ternyata untuk beribadah, untuk menghambakan diri pada Allah. Kalau sadar bahwa hidup itu untuk beribadah, maka itu bisa ikhlas. Kalau tidak sadar, ya tidak. Dan untuk bisa sadar itu, maka harus ngerti. Ngaji, ngerti tuntunan agama. Setelah kita melakukan, tidak hanya dalam aktivitas ibadah formal, sholat, puasa, dah gitu. Sampai aktivitas hidup itu dalam rangka menghambakan diri pada Allah. Maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku karena Allah, nusukku karena Allah, aktivitas hidupku, apa bekerja, apa-apalah pokoknya yang dikerjakan dalam hidup ini, aktivitas hidup, semua itu hanya karena Allah, mengharap ridhonya Allah. Sampai mati, mati pun dikendaki dalam mati yang diridhai oleh Allah di jalan Allah. Itu tujuan. Nah, kalau itu sadar begitu, insya Allah mengamalkan segala sesuatu bisa ikhlas. Ikhlas itu sesuatu amal perbuatan yang disengaja hanya mengharap ridha Allah, bukan pamrih dari selain Allah. Tidak ingin dipuji orang, tidak takut dicela orang. Hanya harapannya diridhai Allah. Nah, itu bisa ikhlas. Kalau tidak kenal, ya tidak bisa ikhlas. Lupa tahiyat awal. Sudah berdiri, baca Al-Fatihah, ya teruskan. Sampai nanti setelah selesai, sebelum salam, sujud sahwi. Jadi sebelum salam, ya fil alamin ini kaidah tajwid, Allahumma inni a'udzubika min adzab qabri wa min adzab binar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih kita ajar, mestinya assalamualaikum lah. Sebelum assalamualaikum sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud dua kali karena ada kekeliruan atau kelupaan dalam tahiyat tadi. Sujud sahwi dua kali baru salam. Itu aturan di dalam ibadah yang mestinya duduk tahiyat awal. Dan kok ngadek, baca Fatihah baru sadar. Dan tidak usah kembali duduk, tidak usah. Teruskan, sampai selesai. Nah, nanti ketika akan salam, sujud sahwi dua kali, baru salam. Sholat menggunakan pakaian Bali boleh apa tidak? Boleh. Yang penting sholat itu menutup aurat. Pakai pakaian Bali boleh, pakai pakaian Cina boleh, pakai pakaian apa aja lah, terserah. Yang penting aurat yang mestinya ditutup, itu tertutup. Nah, boleh. Tidak harus sholat pakaian Arab, tidak. Kalau pakai pakaian Jawa, ya boleh. Nganggo jas sengkeliti keris itu pakaian Jawa, toh. Nah, boleh enggak kalau sholat pakai jas itu nganggo sengkelitan keris, boleh enggak? Boleh. Nah, boleh, enggak apa-apa. Tapi kan duduk nggo sujud rekoso, ya rekoso ra apa-apa, nggunen ra apa-apa. Artinya kalau ditanyakan boleh apa tidak, boleh gitu loh. Boleh. Tidak sholat itu harus pakaian Arab, tidak orang kita orang Bali kok kan pakaian Arab. Kita orang Jawa kok kan pakaian Arab, ya enggak toh. Sing penting intinya menutup aurat sudah. Apalagi ini dari Papua, Pak. Dari Papua, jadi silakan. Mic-nya nomor berapa? Ya. Lo, Pak. Oke, 10. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, nama saya Pak Nur Budiono dari Desa Margajaya, Kecamatan Uwapa, Kabupaten Nabire, Uwapa, Pak. Papua. Papua. Ya, aslinya dari mana aslinya? Saya asli dari Temanggung, Pak. Ya. Ya. Di Papua sudah cukup lama, Pak, karena sekitar 20 tahun, Pak. Ya, dah, bagus ya. Ada 3 pertanyaan yang saya ajukan kepada Pak Ustadz. Ya. Yang pertama, pertanyaan saya tentang sholat saya, Pak. Saya itu sholat, tapi tidak membayangkan ayat-ayat Al-Quran yang bapak-bapak pakai. Tapi cuman saya itu bisanya sholat cuman membaca ayat nasional bahasa Indonesia ini. Karena saya ya dikatakan kurang pengalaman bidang Al-Quran waktu itu, Pak. Tidak sekolah, tidak belajar gitu. Itu satu pertanyaan itu, sholat saya apakah sah apa tidak? Di sholatnya bacanya gimana? Ya artinya Al-Fatihah dan lain-lain itu jelas mungkin, Pak. Tapi tidak membaca Al-Qur'annya itu loh. Dan bacanya, tidak membayangkan Al-Qur'an itu. Dan bacanya gimana bacanya? Ya, membaca Latin gitu loh, Pak. Tapi bunyinya gimana bunyinya? Ya seperti Al-Fatihah itu. Oh ya. Al-Fatihah dan sujud rukuknya, Pak, ya Al-Fatihah itu. Ya. Salat saya itu sah apa tidak itu maksud saya. Jadi bunyinya Al-Fatihah ya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim gitu. Iya. Oh, berarti Al-Fatihah. Ya, jadi bukan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, bukan gitu toh? Iya. Oh, ya. Itu terus, ya. Terus pertanyaan yang kedua, saya di sana itu salat jamaah, artinya salat jamaah itu imam saya itu kurang begitu jelas cara membacanya sholat, ayat-ayat itu. Kira-kira makmum itu menanggung dosanya apa tidak, apakah dosa apa tidak gitu loh maksudnya. Ya. Ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga pertanyaan saya ini, saya kepengen sekali jauh-jauh dari Papua ke sini, kepengen ketemu Pak Ustadz yang lebih dekat. Artinya masih ada pertanyaan di hati saya untuk keluarga saya, maksudnya mau tanya sama Pak Ustadz yang lebih dekat gitu maksudnya. Ya sini aja dekat sini. Tidak. Mungkin kalau bisa ya mungkin kapan ya. Ya. Jam berapa dan di mana gitu maksud saya. Ya. Nanti ya. Nanti malam jam 1 malam di sini. Insya Allah saya jam berapa saja Pak Ustadz kalau ada waktu saya. Kamu pulangnya kapan? Saya pulangnya mungkin tinggal nanti kalau kita sudah ketemu Pak Ustadz bisa memutuskan. Oh ya, itu nanti ketemunya seminggu lagi aja. Ya tidak pulang-pulang. Kamu sudah ikut gabung pengajian di sana belum? Yang dipimpin Pak Kliwon itu. Belum, Pak. Oh, belum. Karena saya dari Nabire, Pak. Jadi ya. Pak Kliwon kan itu Manowari. Di itu Papua masih jauh itu. Sekali, ya. Ya. Iya, ya. Mungkin itu saja Pak Ustadz pertanyaan saya. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat baca Fatihah, tapi tidak membaca tulisan Arabnya karena tidak bisa. Bacanya tulisan Latin. Asal bunyinya ya Fatihah boleh. Saya pikir tadi orang baca Fatihah dibaca artinya itu enggak sah. Alif Fatihahnya alhamdulillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, dan seterusnya sama boleh itu. Ya. Karena tidak bisa baca Arab, bunyinya itu ditulis dengan bahasa, dengan tulisan Latin, tulisan Jawa, tulisan boleh saja. Yang penting bunyinya bunyi surat Al-Fatihah itu. Dan bacaan-bacaan lain, ya bunyinya seperti itu boleh saja. Boleh. Imam yang kurang jelas bacaannya, apa imam makmumnya nanggung dosanya? Tidak. Ya. Ya kalau mestinya kalau ada makmum yang lebih jelas, lebih fasih bacaannya, mestinya makmumnya itu yang jadi imam. Karena saya jadi imam itu bacaannya yang lebih fasih. Tapi kalau memang makmumnya ya tidak fasih, adanya ya itu, ya insya Allah sah. Tidak apa-apa. Ingatannya pribadi ya boleh, nanti lain waktu ya. Ini masih banyak ini yang mau ketemu saya kan dari Bali, mau ketemu dari Lampung, mau ketemu. Ya boleh nanti, kapan-kapan nanti diatur waktunya. Ya, apalagi? Sebutkan nomor mic. 16, dari Bali. Dari Bali, Pak. 16 dulu. 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari Bali, Pak Ustaz. Ali, nama ya? Saya Sutarjo. Sudah lama ngajinya, yaitu dari tahun 2007, Pak Ustaz, sampai dengan sekarang. Sudah berapa kali datang di sini? Alhamdulillah sudah 3 kali ini, Pak Ustaz. Oh, alhamdulillah, ya. Jadi ini ada 2 pertanyaan, Pak Ustaz, mengenai dengan di daerah saya, tepatnya di Kota Denpasar. Ini saya salah satu pengurus di masjid. Di situ permasalahan dengan shof atau arah kiblat, Pak Ustaz. Jadi arah kiblat di sana itu sudah ditetapkan oleh yang berwenang, yaitu dari MUI Denpasar, Departemen Agama, dan sudah diikuti sudah dengan alat kalibrasinya. Tapi beberapa pengurus itu tidak akan mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang-orang berwenang tadi. Katanya para pengurus itu tidak ada etika, gitu loh. Karena saya sudah setuju dengan apa yang disampaikan oleh MUI, karena itu menyebut beberapa ayat dari Al-Baqarah, yaitu ayat 147, 148, 149, dan 50. Tetapi malah pengurus-pengurus inti itu tidak mau, karena itu katanya salafiyah, itu loh, salafi, artinya gak usah diikuti yang gitu-gitu. Pokoknya ikuti arah yang sebenarnya sebelum dirubah. Tetapi malah sekarang yayasan itu harus meluruskan arah kiblat seperti semula. Jadi jamaah yang sholatnya miring, tidak ikuti aturan yayasan, harus tidak boleh sholat di situ. Dan parahnya lagi, Pak Ustaz, yayasan sekarang itu yang di sana, itu malah pengurus-pengurusnya itu disumpah dengan beberapa pakai hitam di atas putih, dan ada tanda tangannya. Barang siapa yang sholat di sini, yaitu harus ikuti aturan yayasan. Jadi harus lurus, tidak boleh ikut aturan khilafiyah, katanya begitu. Jadi kalau saya tetap miring, Pak Ustadz, sholatnya. Jadi apa yang saya ikuti dari MUI, pemerintah, ulil amri minkum, saya ikuti. Terus ini ada beberapa teman, Pak Ustadz, yang mendengarkan. Salah satunya itu pengurus masjid itu tersebut. Masjid tersebut yang mendengarkan itu teman saya di Malang. Tolong Pak Ustadz, petuahnya dari Ustadz ini, mudah-mudahan teman-teman saya, salah satu pengurus yang dipecat, Pak Ustadz, karena mengikuti sunnah dan rasul, multi Quran dan sunnah, itu dipecat, Pak Ustadz. Jadi teman-teman saya di sana itu dipecat karena mengikuti Quran dan sunnah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini dari orang tua saya sendiri, Pak Ustadz. Sedang sekarang itu bapak saya mendengar di daerah Bondowoso, bapak saya itu menerima wasiat dari kakek saya, Pak Ustadz, itu sebilah keris panjang dari kakek saya, dan katanya itu bapak saya itu harus mengikuti wasiat dari orang tua, yaitu kakek saya. Dan tolong Pak Ustadz sampaikan kepada bapak saya, mohon maaf, ibu saya, adik saya, ipar saya semuanya ikut kesini, Pak. Nah, cuma bapak saya yang tidak ikut kesini karena jaga rumah dan mendengarkan radio sekarang. Tolong sampaikan kepada bapak saya ini masalah keris itu, Pak Ustadz. Jadi bapak saya itu sebelumnya dimintai tolong sama keluarga, terutama keluarga dekat, yaitu masalah doa-doa kalau ada hajatan apa. Jadi orang kawin itu primbon itu bapak saya hafal, Pak Ustadz. Jadi dia ke rumah minta tolong hari-hari baik. Tapi alhamdulillah adik ipar saya sudah bilang tadi, jadi bapak saya sudah tidak mau tidak mau menolong orang-orang yang minta tolong itu. Jadi tapi bapak saya masih percaya dengan omongan dari kakek saya almarhum yang setiap malam Jumat itu keris itu dia pakai kemenyan, Pak Ustaz. Sampaikan kepada bapak saya ayat berapa, surat apa dan hadisnya bagaimana. Terima kasih Pak Ustaz. Keris tadi diapakan? Itu dipakai kemenyan Pak Ustaz, dibuka itu kemenyan itu loh. Oh, dimandikan. Bukan. Di asapnya, Pak. Oh, di asapnya. Ya, dibuka. Katanya asapnya. Biar apa? Itu wasiat saja kalau saya mendengar dari kakek saya dulu, kalau kamu enggak ikuti ini nanti kamu bisa gila gitu loh, Pak. Oh, itu. Tapi saya sudah bilang ke bapak saya, wes enggak usah dibahas itu, yang penting kakeknya bilang gitu, ikuti aja kalau bisa, enggak bisa ya. Sudah. Saya aja yang ngurus, kamu enggak usah, kamu masih muda. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang itulah gambaran. Umat Islami seperti itu. Baru kiblat saja rebutan. Apalagi kursi. Ya. Kiblat. Dulu kan ada ditanyakan dari mana dulu itu. Datang diarahkan ya istilahnya Bapak tadi agak miring kiblatnya karena disesuaikan dengan itu. Dulu kan ada dimuat di surat kabar, diberitakan di TV tanggal berapa, jam berapa itu matahari pas di atas Ka'bah. Matahari itu pas di atas Ka'bah. Lalu diharapkan ketika matahari pas di atas Ka'bah, sedang orang sholat kan diperintahkan menghadap ke Ka'bah. Sehingga kalau mau meluruskan shaf arah kiblat ke mana arahnya itu, ikuti aja ketika matahari pas di atas Ka'bah itu. Tadi masjid-masjid tidak perlu masjidnya dirobohkan di rombak, tidak perlu, shafnya saja diatur, diarahkan supaya mengarah pas Ka'bah itu. Ada yang gitu, tapi ada juga yang tetap tidak mau. Dah pokoknya sejak dulu menghadapnya sini ya gini. Mulai nanti kalau datang yang menginginkan shaf tadi apa itu kiblat, arah kiblat tadi ke arah tepat Ka'bah itu, ya sajadahnya diiringkan itu. Nanti datang kelompok lain balik lagi. Ya jadi baru masalah kiblat saja sudah tidak bisa satu, tidak bisa satu, tidak ada kompak. Karena apa? Umat Islam itu sakarepe dhewe. Tidak ada pemimpin yang ditaati. Sampai Majelis Ulama pun, padahal tadi sudah dari Majelis Ulama, dari Kementerian Agama, mestinya itu yang ditaati. Itu pun tidak mau. Dasarnya apa? Tidak mau mengikuti itu. Karena sejak dulu ya begini ini. Ya anggere wis sejak dulu rasa duwah-wah. Termasuk kerisnya tadi. Ya, dah enggak usah itu, padahal mbae pesen kalau kamu enggak ngikuti ini jadi gila kamu. Lah kemusyrikannya di situ. Seolah-olah kalau tidak mau merawat keris, memberi kawan, mengutuki keris tadi, ya malam Jumat tidak mau, kamu jadi gila. Kalau percaya seperti itu kita syirik. Dosa syirik tidak diampuni oleh Allah. Mensekutukan Allah seolah keselamatan manusia ada kaitannya dengan mengutuki keris tiap malam Jumat itu. Nah itu pesan mbahnya. Mbahnya kan tetap nguri-uri ini. Nah sekarang cucunya tidak percaya, tanya bapaknya, apa yang dipesan bapaknya, wis kowe rasa ngurusi aku, kowe pesene mbahmu dhisik ngene dipakai. Nah itulah yang dikatakan oleh Allah, kalau diajak menurut ketentuan Allah dan Rasulnya, dia mengatakan bal nattabi'u ma alfaina alaihi apa, cukup kami mengikuti apa yang diwariskan oleh nenek-nenek moyang kami, bapak-bapak kami dahulu. Allah mengatakan ya, awalau kana abahum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Apakah sekalipun bapak-bapakmu dulu tidak mengetahui apa-apa, tidak mengerti tuntunan maksudnya dan tidak mendapat petunjuk juga kamu ikuti. Jadi manut mbahmu menyimpang dari Quran dan Sunnah, apa tetap mengikuti mbahe apa tetap Quran Sunnahnya? Nah, kalau orang yang tidak mau kembali pada tuntunan Al-Quran dan Sunnah ya pokoknya mbah dulu pesennya gini ya gini ya, itu yang tidak perlu diikuti itu. Tinggal yang tidak usah diikuti itu perbuatan syirik. Maka dari itu kalau masih menyimpan syirik, menyimpan keris untuk kemusyrikan itu lebih baik dibuang. Nanti dikumpulkan teman-temannya di sini banyak keris itu. sampai tempatnya penuh itu ya. Berapa aja macam-macam keris yang dulunya juga dikutuki seperti itu. Macam-macam namanya, Haji Kiai Brojol ya ada. Wong Brojol ke wong bayi itu katanya. Nah, di situlah itu perbuatan itu harus ditinggalkan. Kalau kita masih mempercayai itu sampai mati, ya iman-iman, iman kita gugur, sholat kita gugur, haji kita gugur, enggak apa-apa, enggak ada manfaatnya. Samping itu dosanya tidak diampuni. Dosa besar itu. Maka mumpung masih ada kesempatan hidup, ya bertobat kepada Allah, kemusyrikan itu hilangkan, dibuang itu. Kalau masih disimpan di rumah kok, kalau malam Jumat tidak ngutuki itu kok ada rasa takut, sudah dibuang aja, singkirkan dari rumah. Ya. Kalau mau syukur bawa sini, kumpulkan dengan keris-keris yang lain di sini, banyak di sini. Ratusan keris sudah ada di sini. Keris jimat dulu. Nah, itulah pesan saya. Ya, masih ada? 35 35 35 Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ustaz. 35 ini 35. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Nama saya Wahono dari Temanggung. Kalau tadi yang dari Papua aslinya Temanggung, tapi kalau saya asli Temanggung, Pak. Ya, ya. Yeah. Pertanyaan saya tadi dari materi Bapak Ustaz, kalau berlindung kepada selain Allah itu adalah sama saja seperti berlindung di sarang laba-laba. Yang saya pertanyakan, apakah ketika kita berlindung kepada hukum yang notabene hukum itu bukan dari hukum Allah, apa tidak sama saja berlindung kepada hukum itu juga sama saja seperti berlindung di sarang laba-laba. Itu aja Pak dari kami, atas jawaban Bapak kami ucapkan terima kasih. Moga Pak. Akan sama kan? Perlindungan selain Allah itu dikatakan oleh Allah sama dengan berlindung pada sarang laba-laba. Artinya tempat kamu berlindung itu tempat yang sangat rapuh. Tidak bisa dipertanggungjawabkan tentang kebenarannya. Di hadapan Allah nanti. Ya, tak? Mestinya kita cari perlindungan itu perlindungan yang kuat. Yaitu hanya dari Allah. Tapi kalau kita malah tinggalkan Allah, berlindung pada yang lain, tidak akan dapat perlindungan. Rapuh itu. Sampai Allah membuat sesungguhnya serapuh-rapuh rumah adalah rumah laba-laba. Rapuh kok untuk perlindungan. Artinya tidak akan bisa melindungi kamu. Termasuk hukum ya Pak? Iya, ya apa saja itu. Ya. Ya, maka hukum seperti hukum di Indonesia. Ya, rapuh sekali kan. Negeri kita sebetulnya negeri hukum katanya. Nah mestinya kalau negeri hukum itu menjadi panglima, siapa yang salah dihukum, siapa yang benar nah dibenarkan, mestinya gitu. Tapi karena rapuh bisa yang salah malah dibebaskan, yang benar malah dihukum, yang salah bisa dibebaskan karena bisa memberi pasal tadi, bisa memberi pasal hukum. Nah karena bisa dibelok-belokkan ke sana kemari kan jadi rapuh itu. Tidak bisa bertahan. Nah, coba cari apa saja lah pokoknya selain Allah jadikan perlindungan. Rapuh. Nah, sekarang baru perlindungan apa mau hukum narkoba saja. Kan rapuh sekali. Goyang termasuk yang dipukul kursi tadi ya Pak? Oh iya. Dipukul tadi itu kan negeri kita negeri hukum. Ya dah. Kita laporkan ke negeri hukum itu. Nanti hukumnya bagaimana? Nah, tinggal penegak hukumnya nanti bagaimana? Tidak bisa. Kalau menurut hukum Allah jelas. Hukumnya hukum apa? Kisos. Kalau kamu memukul, balasannya harus dipukul. Kamu ngeprok kursi, baik keprok kursi ganti. Ya, kamu menyakiti telinga, ya telingamu ganti. Mematahkan gigi, ya gigimu dipatahkan ganti. Adil. Tidak ada di hukum di Indonesia yang seperti maka tidak ada adil hukum ini, maka tidak ada yang jera. Korupsi miliaran rupiah dihukum 3 atau 4 tahun cengingah-cengingis itu. Ya, engko mau masuk itu bisa dada lambian tangan dengan yang melihat itu. Itu orang enggak punya rasa izin blas orang korupsi itu. Ya, padahal itu mencuri loh, mencuri miliaran, wis tidak punya rasa malu. Nanti bar sidang hari malah nyalami hakimnya, nyalami jasane kabeh. Orang duwe izin blas. Nanti disorot TV ini bisa melambai ke tangan gitu. Sudah, rasa malunya sudah hilang. Maka tidak ada dengan hukum yang selain hukum Allah itu jera. Ya. Mana yang dihukum dengan hukum selain Allah bisa jera? Enggak ada. Korupsi, walaupun ditangkap itu, yang korupsi makin banyak. Sampai sekarang ada KPK, Komisi Pemberantasan, ya rawedi. Enggak takut. Berapa banyak bupati, ya, gubernur yang masuk penjara berapa? Jalan keluarnya gimana Pak Randes? Oh, jalan keluarnya ya berlindung itu pada Allah. Kalau hukum Allah yang dipakai, nah, mesti bisa jera. Orang mencuri, kalau hukum Allah apa? Potong tangannya. Wes rasa dihukum liane, orang dilebokke penjara, potong tangannya wes. Tangannya dipotong, orang tahu ini mesti maling. Gitu. Nah, jadi jera toh. Orang-orang yang tahu, wah saya nanti kalau mencuri seperti itu, tangan saya sudah tidak ada. Wong-wong sudah orang tahu akhirnya tangannya dipotong, ya wongnya mesti maling. Udah. Ya, rasa dihukum melebu penjara aja ditilik dulu, dikai duit, atau malah kadang-kadang melebu penjara, kone bengi so rukunan karo sipirnya penjara, mulai esok-esok baline. Nah gitu bisa kok. Nah, rapuh. Zina, hukumnya apa? Rajam. Kapok mesti. Ya, orang zina hukumnya dirajam, udah lempari batu sampai mati. Kapan mau zina lagi? Nah, itu ya. Membunuh orang ya begitu. Kamu membunuh orang yang tidak dibenarkan oleh agama, hukumnya kisos. Membunuh, hukum balasannya bunuh. Dah dia membunuh satu tak, bahkan tidak mengulang lagi. Dan tidak bisa. Ah, mesti jera orang. Kalau laki perempuan masih gadis, masih joko, zina, cambuk 100 kali di muka umum. Cambuk, jangan masa kasihan dengan yang dihukum itu. Nah sekarang laki perempuan zina malah hukumannya dinikahkan kok. Nikahkan itu aja masih dibesarkan, membuat apa undang-undang tetangga masih apa mengadakan resepsi besar-besaran. Oh berarti hasil zina itu bukan dihukum, malah diberi hadiah, melatuman. Ya, orang kalau mau mempercepat nikah, wes zina sih, wae, udah. Diamili dulu menerati nikah karena aku kan nikah sopo kan itu. Nah, merasa takutnya pada Allah dan itu perlindungan selain Allah mesti rapuh sudah. Dah coba kamu lihat perlindungan selain Allah yang kuat apa? Enggak ada. Kalau ada yang kuat tidak sebesar yang laba-laba berarti Qur'annya salah. Maha suci dari segala kesalahan. Allah itu maha suci. Mesti benar kata Allah itu. Maka tiap tahun kan berubah toh, ini ada undang-undang DPR. Ini kan bisa korupsi-korupsi ini katanya salah sistemnya. Pilkada di mana-mana ada pilihan langsung, nah sistemnya salah memperbesar korupsi. Wes, nanti ganti, tapi mau ganti apa lagi? Ya, ganti apa lagi? Ya mesti ada lagi. Ya, sama, mau kamu berubah apa aja, sama wong pokoknya itu bukan sistemnya, mentalnya. Perasaan diawasi oleh Allah itulah yang tidak ada. Maka walaupun sistemnya dibikin baik serupa, dulu itu sudah pernah ada kan, saya katakan berulang kali, untuk mengatasi korupsi itu ada namanya waskat pengawasan yang melekat. Kalau sudah namanya pengawasan melekat itu kan mestinya tidak bisa di, ya, ditutupi, mesti kewenangan dia. Tidak bisa wong pengawasannya melekat kok. Tapi apa yang terjadi? Nah ternyata yang mengawasi pun biasa bisa diajak kompromi. Saking melekatnya, wes kowe korupsi kowe tak kei bagian, wes rampung, rapuh pokoknya. Dah kita harus yakin hukum Allah itu yang paling benar. Berlindung kepada Allah itu satu-satunya perlindungan yang kuat. Berlindung bentuk apapun kepada selain Allah itu seperti berlindung pada sarang laba-laba. Apa lagi? 29 lantai 3. 29 lantai 3. Ayo 2-3 pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al Ustad, nama saya Ibu Budi dari Kalijambe. Saya ingin menanyakan dalam surat Al-Waqi'ah ayat 77 sampai 79. Karena di sini saya diberitahu atau mungkin saya yang belum tahu sehingga saya dikasih tahu sama anak saya. Kebetulan anak saya sekolah di SMU mengambil jurusan program khusus keagamaan. Bahwasanya anak saya menyatakan di sini saya bacakan dulu surat 77 sampai 79. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz. Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Yang jadi pertanyaan saya sering mendengarkan Al-Ustadz ngendikan bahwasanya orang yang dalam keadaan menstruasi itu boleh menyentuh Al-Quran. Cuman anak saya karena memang baru sekolah, sekarang kelas 3, sudah mau lulus ini, mengatakan bahwasanya yang jadi pertanyaan itu gini, tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Tolong dijelaskan, menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan ini. Itu yang pertama. Yang kedua Ustadz, saya belum lama ketemu dengan teman saya. Kebetulan teman saya itu walaupun tidak ngaji di MTA, tetapi pandangan dia sepaham dengan apa yang kita, yang Ustadz sampaikan kepada kita-kita ini mengenai amalan-amalan. Cuman teman saya mengatakan begini, Pak Sukino itu kalau mengatakan suatu hadis ataupun isi Al-Quran itu amat sangat jelas sehingga orang yang tidak suka itu membuat kupingnya panas kadang-kadang kan gitu. Apa sekiranya Pak Sukino itu tidak bisa menyampaikan ya secara pelan tetapi untuk jamaahnya sehingga tidak membuat orang itu sakit hati, katanya kan gitu. Lah penjenengan ya Mbak pripun to Bu ngaji wonten mriku itu patuh pada Pak Sukino atau patuh yang disampaikan. Nah, saya menjawab begini, memang saya ngaji di MTA itu sistemnya saya sama Pak Ustadz itu seluruh jamaah MTA itu tidak patuh sama Pak Sukino itu tidak, tetapi kita sistemnya belajar bersama. Lah mengapa Pak Sukino kalau menyampaikan itu lewat radio ya opo enene lah. Maksudnya Pak Sukino itu kalau ada yang salah disampaikan dan barangkali ada umat Islam yang tahu, itu supaya Pak Sukino dibenarkan. Jadi ya supaya jangan berprasangka buruk pada Pak Sukino. Karena harapan Pak Sukino itu kalau saya salah tolong dibenarkan. Saya juga tidak menutup kalau saya mau mengikuti kalau yang disampaikannya itu benar. Apakah salah jawaban saya semacam itu? Sekian, terima kasih atas penjelasan dari Pak Sukino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, la yamassu illal mutahharun. Itu mesti arah. Putra Ibu tadi tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang disucikan. Maksudnya orang yang berhadas besar, berhadas kecil enggak boleh menyentuh Quran. Arep maca Quran apalagi membaca, nyentuh saja harus wudu dulu. Kalau haid walaupun wudu tetap enggak boleh, wong haid enggak boleh salat kok, ya toh. Nah, kalau berhadas besar arep nyentuh Quran harus mandi dulu, gitu kan? Padahal la yamassul mutahharun enggak ada hubungannya dengan hadas. Orang yang disyariatkan wudu itu orang yang mau sholat dalam keadaan berhadas kecil. Orang yang disuruh mandi itu dalam keadaan berhadas besar mau mengerjakan sholat. Mau puasa saja gak ada kok perintah mandi, perintah wudu, mau puasa, ibadah itu. Ya, misalnya ibu jam 10 malam atau jam 1 malam kumpul dengan suami. Ya toh? Ya. Sampai adzan subuh belum mandi, padahal adzan subuh sudah mulai masuk waktu puasa. Itu boleh puasa enggak? Boleh. Loh, puasanya urung ado sih. Tidak ada syariat puasa harus mandi dulu. Nah, adzan subuh sudah masuk puasa, kamu puasa. Tapi belum sholat subuh. Lah kalau mau sholat subuh harus mandi dulu. Mula sing ora tahu sholat rasa hadus. Ora sholat hadus gak apa ya toh. Lah kok ndak mandi kamu? Ora sholat ya. Nah, tapi kamu kan berkumpul ya ora apa-apa, ora salah kok sesuk kanggo neh. Tadi tuh. Lah sekarang kalau dilihat diruntut sebab itu pada zaman dahulu orang-orang musyrik, orang kafir itu menganggap yang menyampaikan Quran kepada Nabi Muhammad adalah setan. Makalah yang masuk Imam Thaharun tidak bisa menyentuh Quran itu kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan, maksudnya malaikat. Maka yang menyampaikan Quran kepada Nabi Muhammad itu bukan setan tetapi malaikat, itu hamba Allah yang disucikan. Sana. Yang kedua ada mufasirin yang mengartikan tidak bisa tersentuh oleh Al-Quran orang yang hatinya tidak bersih. Hatinya kotor itu tidak bisa tersentuh oleh Quran. Walaupun Quran dibacakan, diterang-terangkan, ya tidak bisa bertambah, malah zadadhum. Ya, rijasan ila rijasihim. Diterang-terangkan ayat Quran, bertambah kekafirannya di samping kekafirannya yang sudah ada. Tetapi orang-orang yang ada iman dalam hatinya, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadadhum imanan. Apabila hatinya bersih, terangkan ayat-ayat Quran, tambah imannya. Nah, sekarang mendengarkan radio, diterangkan apa adanya, baik katakan baik, jelek katakan jelek, halal katakan halal, haram katakan haram. Lah kok malah panas? Nah, apa saya harus mengatakan jane ya? Haram tak katakan halal. Ya. Gitu. Boleh. Kamu datang tiba boleh asal niatmu apa gitu. Ya. Diundang untuk selamatan, boleh datang enggak? Boleh asal niatmu bukan selamatan. Dan niatmu apa? Ya. Niatnya datang aja, mendatangi undangan saja. Lah yang mengadakan, oh coba niati selamatan. Selamatnya hanya menurut tuntunan Allah. Niati aja sedekah. Apa begitu? Lah kalau kamu senang yang seperti itu, pengajian yang seperti itu ya ada. Aja ngrungokke radio MTA. Nah, radio MTA, apa adanya? Yang diterangkan dalam Quran, dalam hadis, diterangkan apa adanya? Ya atau tidak? Quran mengatakan, faman syafal yu'min. Bermaksud alfal yakfur. Kamu mau iman, silahkan iman. Mau kafir, silahkan kafir. Ya, jadi Islam itu tidak butuh pada manusia. Diterangkan Islam, kok kupingnya panas, dadanya sesek, sakarmu. Ya, kamu sesek, kamu mosok. Lho, kafir dipadak kayak anjing yang menjulurkan lidahnya. Lho, Qur'annya muni ngono. Itu, Qur'annya itu mengatakan, jadi orang walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu ahlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathal kalb in tahmil alaihi yalhas aw takruhu yalhas dalika bi annahum kadzabu bi ayatina faqsusil qasasa lalahum yafqahun. Ya, ceritakan itu, kisah itu kamu ceritakan supaya orang memahami apa kisahnya, yaitu orang-orang yang dikehendaki oleh Allah diangkat derajatnya itu tinggi. Dengan Al-Quran Allah mengendaki derajat manusia tinggi. Tetapi manusia lebih mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaan yang ditinggikan oleh Allah tidak mau, malah memilih hawa nafsunya yang rendah mengikuti hawa nafsu tadi. Perumpamaannya kata Allah seperti anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Dihalau yang menjulurkan lidahnya, tidak dihalau yang menjulurkan lidahnya. Itulah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Yang begitu itu kamu kisahkan, kamu ceritakan supaya orang itu memahami. Ya, wah kalau begitu saya itu seperti anjing, ben kroso dewi. Gitu? Itu kan ngandak ke piye ya, kalau Allah mengatakan perumpamaan mereka seperti anjing, itu aku kan ngomong piye itu. Ya? Permisalan pun kados diri segawon. Apa kena? Segawon menika dipun paringi nasihat, nggih melet, mboten nggih melet. Apa kena? Ya. Coba kamu baca ayatnya bunyinya apa, coba kamu baca surat Al-A'raf itu 176. Kok enggak seperti itu? Al-A'raf nomor surat 7 ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa fa masaluhu kamasalil kalb in tahmil 'alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Zalika masalul qawmi alladhina kazzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dan kalau kami mengendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsu yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing. Anjing ya, bukan segawan ya. Anjing gitu lah. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Nah, maksudnya ayat itu diterangkan. Loh, berarti orang mendustakan ayat itu seperti anjing. Nah, mestinya tergugah hatinya, jangan sampai saya seperti anjing. Saya akan mentaati. Saya akan meyakini ayat-ayat Allah, tidak mendustakan. Perintah Allah saya lakukan, larangan Allah saya tinggalkan. Saya menjadi orang iman yang baik supaya derajat saya tinggi, bukan menjadi anjing gitu loh. Harusnya gitu kok malah mosok di anjing-anjing ki. Lah kene suka karo sapa? Oh, itu yang menganjing-anjing itu Allah bukan saya. Quran itu saya baca atau kamu baca bunyinya sama. Ning mbonek kalau baca terus pas gue anjing mbok meneng ora mbok waca gitu. Ya. Orang mbok waca ya salah. Tapi kalau kamu baca, saya baca dan kamu baca mesti sama bunyinya. Jadi bukan saya yang mengatakan anjing-anjing, Allah itu yang mengatakan. Kalau orang yang tidak mau percaya pada Allah mendustakan ayat-ayat Allah itu dianggap oleh Allah seperti anjing yang selalu menjulurkan saya melet. Dikesaya melet, orang dikesaya melet. Anjing melet terus itu loh. Nah ini dah. Nah begitu itu loh. Itu yang mendustakan ayat-ayat Allah. Oleh Allah itu supaya diceritakan. Supaya orang mau berpikir. Saya menjadi orang yang seperti anjing. Atau ingin yang ditinggikan derajatnya. Kalau ingin derajatmu tinggi, ikuti Quran. Kalau ingin jadi seperti anjing, abaikan Quran. Nah tinggal memilih kita. Lah masa pengajian diterangkan apa yang malah panas kupingnya. Ya. Bok kalau dengarkan di panas kupingnya sebelumnya itu sangu es, kayak di plastik itu ditata kupingnya ini. Nah, aku naik rumah panas rada dingin lah. Jadi kita sampaikan Islam itu apa adanya. Jangan supaya orang tertarik dengan Islam malah dirubah-rubah katanya bijaksana. Orang yang bijaksana itu menurut Quran orang yang menyampaikan apa adanya. Jelek katakan jelek, baik katakan baik. Itu orang bijaksana. Orang yang tidak, yang mengatakan jelek katakan baik, baik katakan jelek, itu malah orang yang tidak bijaksana. Ya, itu orang bijik sini, bijik sana gitu deh. Maksudnya bijaksana kok elek kandak ke ape, ape kandak ke elek, itu bukan orang bijaksana. Atau mencampur, yang hak dicampur batil, itu orang bijaksana. Tidak begitu. Kalau Allah mengatakan, wala talbisul haqqo bil batil, jangan mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Yang batil ya biar batil, yang hak biar hak. Nah, manusia memilih yang hak, itu orang bijaksana. Maka kalau MTA suruh kembali dakwah, mbok kaya zaman para wali sudah bukan zamannya. Kalau zaman wali dulu mungkin cocok seperti itu. Nah, zaman sekarang wis zaman internet, zaman ya ulang-alik. Wah, kok isi Bali zaman wali ketinggalan zaman, gitu. Ya. Nah, maka itulah perkara kamu senang silakan, tidak senang ya silakan. Tapi dakwah di MTA terus akan menyampaikan apa adanya. Ya, tidak akan membuat-buat yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Quran dan Sunnah Rasulullah. Perkara manusia senang apa tidak itu urusan manusia itu sendiri. Ya, Ustaz cukup ya. Dari Bandung, Ustaz. Ya. Terakhir. Oh ya, terakhir ayo. Dari mana ini? Hatur nuhun Ustaz atas kesempatannya. Saya dari Bandung. Kalau yang tadi Papua asli Temanggung itu, kalau saya dari Bandung asli. Oh. Cuman udah menetap di Pemalang Ustaz. Oh iya. sudah ikut binaan di Pemalang. Pertanyaannya pertama itu saya disebutkan namanya buka, namanya Ade Zainal. Ya, Ade Zainal ya. Saya buka usaha sendiri, Ustaz. Apa usaha? Bakmi Bandung namanya. Oh, bakmi. Ya, di Pemalang. Tadi enggak bawa ke sini? Tidak. Ya. Mari. Pertanyaannya gini, Ustaz. Alhamdulillah rame bakminya. Nah, masalahnya itu ketika hari Jumat, Ustaz. Yang bantu saya itu ada 6 orang. 5-nya laki-laki dan yang perempuannya cuma 1, Ustaz. Masalahnya ketika Jumatan itu karena kondisinya rame ngantri. Pas ditinggal Jumatan itu tidak bisa, Ustaz. Ada beberapa karyawan saya yang masih belum mau sholat, Ustaz. Sampai sekarang Jumatan kadang-kadang masih tetap aja jualan. Ya. Nah, yang ditanyakan itu status apa? Hukumnya jual beli ketika Jumatan tapi tetap terus berlangsung itu hukumnya apa, Ustaz? Ya. Yang kedua, ini titipan mungkin kedengarannya aneh mungkin, Ustaz. Agak aneh sedikit. Kadang-kadang saya menasihati teman bahwa di Quran itu segalanya ada tentang masalah hidup, kehidupan. Tiba-tiba dia itu nyeleneh, Ustaz. Nanya, ya mungkin bergurau atau seperti apalah. Pertanyaannya begini, kalau di Al-Quran semua ada, dia itu menanyakan, ada orang buta yang dari lahir itu buta, Ustaz. Dari lahir buta sampai udah dewasa. Nah, orang yang buta sejak lahir itu, dia itu bisa mimpi enggak? Pertanyaan gitu di Al-Quran ada tidak? Pertanyaannya seperti itu, Ustaz. Barangkali di sini ada yang bisa menjawab, Ustaz sendiri. Ya. Mungkin sekian itu aja. Terima kasih atas kesempatannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jual beli ketika hari Jumat itu hukumnya bagaimana? Kalau orang Islam dalam keadaan jual beli, menurut perintah Allah, wadharul baik, tinggalkan urusan jual belimu. Untuk apa? Fas'au ila dzikrillah wa darul baik. Idza nudiya lisholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa darul baik. Kalau kamu sudah mendengar panggilan untuk salat Jumat, segera kamu tinggalkan urusan jual belimu untuk melakukan salat Jumat. Itu orang-orang yang beriman. Nah, sekarang apa itu harus tidak boleh jualan pada hari Jumat? Lah kalau orang yang jualan tidak orang yang Jumatan, bukan orang Islam apalagi, atau wanita, ya karena sholat Jumat ke masjid itu bagi wanita berjamaahnya itu sunnah, jualan hari Jumat halal saja, boleh. Hukumnya bagaimana? Hukumnya mubah. Ya, mubah itu jualan ya tidak dosa, tidak jualan ya tidak dapat pahala. Tapi kalau orang yang beriman, jualan meninggalkan Jumat itu haram, tidak boleh. Haramnya bukan haram jualannya, karena tidak mau mentaati perintah Allah supaya meninggalkan urusan jual belimu untuk pergi sholat Jum'ah. Gitulah. Nah kalau pegawaimu apalagi tidak sholat tadi ya mau apa? Dia tidak wajib sholat Jum'ah, kok ora sholat kok? Ya, jadi ya tetap jualan nggak apa-apa, hasilnya ya halal saja, boleh. Tapi lebih baik lagi kalau pegawaimu semuanya orang muslim, hari Jumat ditutup dulu misalnya untuk sholat Jumat, ditulisi nanti buka lagi ba'dal Jumat, itu lebih baik. Insya Allah lebih berkah itu. Jadi dengar tuku barang ini, oh ini tutup oh, lagi Jumatan. Nanti bar Jumatan jualan lagi, karena perintah Allah kan. Idza qudiyatish shalah fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah wadhkurullah la'allakum tuflihun. Itu kan. Jadi kalau sudah selesai sholat Jumat, bertebarlah kamu di muka bumi mencari karunia Allah. Yang dagang ya kembali dagang, yang jual apa mie ayam ya mie ayam, jual mie Bandung ya mie Bandung, kembali lagi baleni ning baleni. Tadi ditinggal leren sholat Jumat dulu, terus bar rampung kembali ke tempat kerjanya lagi, itu lebih baik. Nah, kemudian kalau pertanyaannya itu ya pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Quran apa-apa eneng itu memang nek apa-apa eneng terus apa dicekokke orang buta itu mimpi apa tidak, ya. Itu kalau Quran kabeh diterangke kok sesuk tekon nyambel terasi iki carane piye? Nggon Quran enek apa ora? Nah, itu kan orang grenyean itu enggak perlu dilayani, ya. Enggak perlu dilayani, grenyean itu. Nyambel terasi lha cari Quran apa-apa eneng. Lah kok sambel terasi reneng. Nah, kalau semua diterangkan itu manusia jadi bodoh. Karena Quran diturunkan untuk mencerdaskan manusia. Ya, untuk mencerdaskan. Jadi ora apa-apa malah dituntun kabeh itu jadi bodoh manusia. Apa-apa yang ada itu maksudnya apapun yang menyelamatkan kehidupan manusia di dunia sampai di akhirat tidak ada yang ketinggalan. Ma faradna fi kitabi min syai. Tidak ada yang dilupakan dalam Quran itu. Apapun yang menjadikan manusia sengsara hidupnya di dunia dan di akhirat ditunjukkan juga dalam Al-Quran. Maka supaya manusia selamat di dunia dan akhirat ikuti petunjuk Quran itu. Jadi petunjuk keselamatan, ya, petunjuk kepada kesesatan itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran semua. Nah, jadi bukan seperti tadi kalau orang mimpi itu tidak perlu dari kecil orang melihat apa tidak. Dan biasanya orang dikatakan buta kan buta mata. Kalau menurut Quran yang buta itu mata hati. Kalau mata hatinya yang buta walaupun matanya di kepala melihat dengan jelas mata hatinya buta itu yang sengsara dunia dan akhirat. Ya, tapi sekalipun mata penglihatannya tidak melihat tapi mata hatinya ya jelas melihat dia bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk, yang menuju surga dan menuju neraka dia tahu. Ibnu Ummi Maktum ya tuh hidup zaman Rasulullah dia juga orang tidak melihat matanya tapi mata hatinya tajam penglihatannya. Nah, itulah yang perlu diyakini. Ya, saya cukup sekian. Penyerahan simat. Oh, ada penyerahan simat, mari. Yang pertama dari Bapak Laman, pendengar radio Persada FM dari Mbolong Rejo, Blora, berupa baju rompi hitam. Nah, itu seperti itu. Itu dulu sudah ada yang menyerahkan begitu, itu lembu sekilan katanya. Jadi kalau pakai itu, bedil ya kurang sakilan. Di pedang kurang sakilan. Jadi selamat dong kurang sakilan terus. Namanya lembu sekilan. Nah, kalau ini untuk apa katanya? Yang kedua, pisang yang dijahit. Khasiatnya untuk keselamatan dan kelancaran rezeki. Aneh. Pisang dikeringkan terus dijahit sak kulite. Ya, kelancaran rezeki. Aneh-aneh aja ada dukun loh. Yang kedua dari Bapak Haji Laksito, Bendo Pojok Mojokerto Karanganyar. Pendengar radio mohon doa semoga Allah mengampuni dosanya dan istiqomah dalam petunjuk Allah dan juga mohon kesembuhan karena sekarang sedang sakit, menyerahkan sebilah keris yang digantungi botol kecil diikat kain putih. Ya, kita doakan kesembuhannya ya. Allahumma shofi. Mudah-mudahan ini yang menyerahkan jimat ini ampuni semua dosanya oleh Allah karena kemusyrikannya, karena dulu belum tahu, setelah tahu masih sempat mumpung masih hidup bertobat kepada Allah. Serahkan jimat-jimat itu. Kalau sampai mati masih membawa begitu, dosanya semuanya tidak diampuni, ganjaran kebaikannya gugur semua. Sholatnya tidak ada artinya. Nah, tempatnya kan gimana kalau sudah tidak sholatnya tidak ganggu, hajinya tidak ganggu, puasanya tidak ganggu, dosanya tidak diampuni. Nah, tempatnya kan di neraka lah. Maka kesempatan bertobat yang masih menyimpan-nyimpan jimat yang diuri-uri, diyakini ada kekuatan gaib, segera dibuang saja dari situ. Mau diserahkan sini saya terima, kalau mau dibuang silakan, buang. Di mana saja. Ada apa? Mau menyerahkan itu yang kemarin itu, Pak. Ya. Itu sama ini sebenarnya saya sebagai penganut waktu sebelum saya masuk MBA, penganutnya. Ya. Boleh diserahkan? Ya. Pakai mic-nya itu kasih, Kang. Tandana. Mau terangkan biar yang lain dengar. Ini dari Bali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengikuti MTA, saya itu penganut Manunggal Kawula Gusti. Manunggaling Kawula lan Gusti. Semua penganut Manunggal Kawula lan Gusti pasti punya foto ini. Pasti. Kalau tidak punya ini berarti tidak ada. Dan satunya itu sebetulnya Nyi Roro Kidul. Mungkin Pak Ustadz sudah ada sebenarnya ya. Itu akhir-akhir ini setelah saya di Bali, ketambahan Nyi Roro Kidul itu. Akhirnya saya berkiblat. Loh, saya diajak Mas Luki untuk ngaji. Terus kebetulan Pak Ahmad Sugiharto, Pak Tarno juga mensupport saya dalam artian untuk mendalami ilmu agama. Akhirnya saya berkiblat untuk meninggalkan hal ini. Padahal saya sudah mungkin bukan 10 tahun, 20 tahun saya hampir menekuni Manunggal Kaulan Gusti ini. Kalau istilahnya, kalau mau bertemu sama Nyi Roro Kidul itu, ilustrasinya dalam artian digambarkan itu kereta kencananya aja untuk jalannya aja bermutiara semuanya. Betul. Tapi dalam artian sebetulnya dunia itu enggak ada. Dalam artian cuma ilusi saya atau gimana, tapi kencanaan kayak gitu. Itu sebetulnya ilusi. Kebetulan saya begitu Al-Baqarah itu yang namanya goib adalah milik Allah. Saya tersentuh baru itulah. Itu tersentuh itu. Jadi kesaksian saya betul-betul, kebetulan ini kakak saya, adik saya yang masih kayak gini, ya mungkin saudara-saudara ada teman saya masih yang mengikuti ini, tolonglah, sudahlah. Soalnya terus terang aja, kalau istilahnya jalan pauk jalan ke Jakarta ini ini pinter Pak, untuk mengobatin orang segala sesuatunya itu bisa. Maaf, Pak, bukan saya gimana. Bisa lah, katanya orang mengobati orang mau lahir, gak bisa-bisa, mau operasi tinggal diputer gitu aja, bisa lahir. Cuma wah, bukan saya, kenyataan saya, bukan saya pelakunya gitu loh. Jadi pelakunya kayak gitu, jadi kesaksian saya ini benar-benar jangan kepada ini lagi lah. Nah kan kembali kepada ini, terus terangnya. Soalnya ini ternyata mau kembalinya ini aja, saya mau sholat aja. Dulu Pak Ustadz saya, sebelum saya bertemu mengikuti MTA, saya bertemu Pak Ustadz. Pak Ustadz sudah bisa wudu tanpa air belum? Ya Pak ya, betul ya. Saya masih ingat. Wudu tanpa air saya tanya Pak. Bapak bingung saya Pak. Dikiranya wudu tanpa air itu bukan masalah, bukan tanpa air gimana. Tapi mulutnya kamu itu loh, cangkemmu itu udah resik belum? Gitu loh. Pikiran kamu tindak tangkuk-langkukmu kamu udah benar, baru sholat kamu itu. Cuma permasalahan itu, ini penyelewangannya ke sana gitu loh, coba gitu. Itulah. Jadi kesaksian saya itu, ya mudah-mudahan adik saya bisa sadar, karena kebetulan bapak saya sebelum meninggal itu, maaf, jadi saya ternyok waktu itu belajar sholat, saya belum tahu dia pakainya buku Pak kecil. Sholat pakai buku kecil Pak, tapi nggak tahu. Saya bapak saya itu cuma sholatnya ya sengatannya cuma subuh sama maghrib isya gitu. Saya nggak tahu yang namanya duhur, saya nggak tahu. Ini bukan saya gimana, tapi ibu saya, kalau ibu saya jelas-jelas itu sholat gitu loh, karena belajar ngaji. Maaf loh. Ya. Ya udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aliran sesat itu tinggal pandai yang mengemas. Seperti tadi dah dukun memberikan biar gampang rezekinya, pisang dijahit. Gedang-gedang tenang tadi sampai kering terus dijahit sak kulite, ini mendatangkan rezeki. Itu nek rasa ngomong dukun enggak percaya itu. Ya. Ya, itulah seperti itu, manunggaling kawulolan Gusti itu bisa ngerogoh sukmo bareng. Saya sedikit banyak apa yang dia pelajari saya tahu, karena kakak saya dulu ya seperti itu, kakak kandung saya gitu. Mau ketemu Allah itu tidak perlu sholat, itu dia cukup sebentar aja bisa ngomong-ngomong sama Allah katanya. Nanti setelah itu baru cerita, oh saya tadi sudah ketemu Allah, yang dibicarakan tadi ini nih, itu lah bohong gitu lah. Dah bohong, jadi pandai membuat itu. Dah, apalagi kalau tadi bisa ngobati semua penyakit, bisa ngobati, bohong banget. Sudah, kalau semua bisa penyakit bisa diobati, ya usah buka rumah sakit. Tidak usah buka kedokteran, sekolah kedokteran, ya kan gitu. Nah, itu gale tukang santet barang nuki lo. Tukang santet ampuh, gue rasa ngingu tentara. Ya, musuh-musuh itu disantet tiga bes. Bubar, panglimanya disantet. Orang dijajah 350 tahun. 350 tahun dijajah kok tukang santet. Orang dimanfaatkan kan bodoh negara kita ini. Nah, itu tak. Nah, itulah bohong-bohong begitu. Dengan ngaji Quran, berantah semua itu. Harus hilang dari keyakinan setiap kita yang dicelup dengan Quran dan Sunnah. Ataupun orang-orang masih percaya itu silakan. Tapi orang yang mendalami Quran dan Sunnah, itu harus berantah semua. Itu bentuk kemusyrikan yang luar biasa. Nah, itulah apalagi itu matam itu. Ya, baiklah. Saya cukupkan sekian. Mari diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.